Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقال الله تبارك وتعالى في آية الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم صل وسلم بارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwan dan akhwat fillah, pemirsa Radio Hang dan Hang TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa hadir di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, yang salah satu cabang daripada ilmu agama yang kita cinta ini, yaitu mempelajari dan mempraktekan salah satu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu ruqyah syar'iyyah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah atau hikmah yang besar untuk kita mempraktekan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan kita berdoa dan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan keistiqomahan di atas hidayah Islam dan hidayah sunnah. Karena tidak ada hidayah dan nikmat yang paling agung kecuali Allah anugerahkan kepada kita Islam. Dan lebih agung lagi ketika Allah pahamkan kepada kita sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka selalu saya mengingatkan doanya Imam Ahmad. Beliau selalu memohon kepada Allah agar diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Ya Allah, wafatlah kami di atas Islam dan sunnah. Maka tidak ada wafat yang paling indah, tidak ada wafat yang paling mulia kecuali Allah wafatkan dalam keadaan Islam. Kemudian lebih indah lagi ketika Allah wafatkan kita dalam keadaan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu berdoa agar kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini akan kita jelaskan berkaitan dengan teknik ruqyah syar'iyyah secara mandiri. Barangkali dari awal kita menjelaskan beberapa hal, di antaranya teknik-teknik syaitan untuk masuk ke badan kita. Kemudian telah kita jelaskan berkaitan dengan mewaspadai gangguan ain. Dan adapun pada kesempatan ini, bagaimana cara menangkal gangguan jin, sihir dan ain. Karena ada sebagian saudara kita sudah meruqyah dirinya sendiri, akhirnya Allah memberikan kesembuhan. Atau barangkali ada yang dibantu oleh ustaz atau praktisi ruqyah, atas rahmat Allah bisa sembuh. Namun karena tidak mewaspadai dan tidak memperhatikan bagaimana cara menangkalnya menurut Al-Quran dan Sunnah, terkadang syaitan pun masih berusaha untuk menguasai diri kita dan keluarga. Makanya jemaah sekalian muliakan, setiap orang sangat berpeluang untuk dikuasai oleh syaitan, baik yang alim maupun yang tidak alim, baik yang golongan rendah maupun golongan tinggi, semuanya sangat berpeluang untuk dikuasai oleh syaitan. Bahkan seringkali yang kita tangani pun adalah di kalangan para asatidz, di kalangan para ustadz, para ajengan, para kiai, yang justru terkadang dikuasai oleh syaitan. Nah, dan bahkan yang menjadi target utama syaitan itu adalah antum semuanya yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai orang Islam yang benar akidahnya dan benar dalam bermanhaj. Maka bagi mereka yang belum belajar Islam, enggak perlu diganggu. Coba antum perhatikan, ada enggak orang-orang non-Islam yang kesurupan? Sangat jarang sekali. Justru yang terjadi kesurupan dikuasai oleh jin itu adalah mereka yang sudah mengirkarkan dirinya sebagai orang Islam dan yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah syaitan tidak akan pernah tidur dalam rangka menguasai kita, menyesatkan kita. Nah, jemaah semulia kan? Kemarin kita sampaikan sekilas bahwa ada pengalaman kami pribadi, seorang ibu-ibu yang pernah bertanya ke saya, "Ustaz, dulu waktu masa jahiliyah saya sering joget karena dia seorang artis, sering nyanyi ini dan itu. Tapi enggak pernah diganggu oleh syaitan. Namun setelah saya hijrah, belajar Islam yang benar, mempraktikkan Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, setiap hari saya ngaji, dikir pagi dan petang. Namun ujian itu bertubi-tubi." Nah, kemudian saya jawab, "Kenapa ibu sering diganggu oleh enggak pernah diganggu oleh syaitan dulu waktu masa jahiliyah?" "Karena sahibnya, karena teman syaitan kan gitu. Ngapain diganggu? Karena satu manhaj, satu akidah. Satu ya, karena temannya tadi. Ngapain diganggu kan gitu?" Nah, justru yang diganggu itu adalah antum yang sudah mengikrarkan diri sebagai orang muslim yang baik, muslim yang ahlu sunnah wal jamaah. Ketika antum mempraktekkan akidah yang benar sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, kemudian amalannya sesuai dengan sunnah nabi, nah di saat itulah syaitan siap untuk mengikrarkan dirinya bermusuhan dengan kita. Nah, kalaupun terjadi nanti ketika kita mencontohi praktek rukyah mandiri, ada yang mungkin barangkali sudah lama ngaji sunnah, bahkan jagonya sudah putih karena saking lamanya ikut ngaji gitu. Nah, barangkali ada yang muntah, itu hal yang wajar. Karena menjadi target syaitan, antum sudah ngaji. Kalau yang belum ngaji, ngapain diganggu? Paling halangi doang, biar gak ngaji kan gitu. Nah, orang-orang yang tidak senang dengan Islam, orang-orang tidak suka dengan indahnya ajaran Islam, bahkan ada orang yang tidak bahagia bersama Islam karena ulahnya syaitan. Makanya jemaah semuliakan, kita akan merasakan indahnya bersama Islam, bahagianya bersama Islam, karena terbebas daripada gangguan-gangguan syaitan tadi. Maka syaitan akan berusaha menguasai kita, menghalangi kita untuk bahagia bersama Islam. Karena ada sebagian orang yang sudah masuk Islam sejak kecil, bahkan sekarang sudah 60 tahun, ada yang 80 tahun, namun dia tidak bisa merasakan indahnya bersama Islam, nikmatnya bersama sunnah. Justru ibadah sekedarnya Allahu Akbar selesai, tidak bisa menikmati indah dan bahagia bersama sholat. Dan dia tidak bisa menikmati indahnya bersama zikir. Dan dia tidak bisa menikmati bahagianya bersama baca Al-Quran. Dan dia tidak bisa menikmati indahnya ukhuwah, persaudaraan sama umat Islam. Siapa yang menghalangi demikian? Ternyata syaitan yang menguasai dirinya. Maka betapa banyak ibu-ibu yang merasakan hampa bersama Islam. Dia merasakan galau bersama Islam. Makanya jemaah semuliakan, kenapa demikian? Karena ada syaitan yang masuk ke badannya, menghalangi ibadah kepada Allah secara benar. Makanya jemaah semuliakan, agar kita bahagia bersama Islam, nikmatnya bersama sunnah Nabi Muhammad SAW, maka marilah kita mempraktikkan sekecil apapun sunnah Nabi, insyaAllah itulah yang mengeluarkan jin yang ada di badan kita, sehingga kita bisa merasakan bahagianya bersama Islam. Mudah-mudahan kita semua akan dapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Baru akan bisa terbukti tadi, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar, apabila kita mempraktikkan Islam yang sesuai dengan sunnah. Kalau kita tidak memperhatikan itu, mustahil mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Walaupun orang barat tadi, orang kafir, keliling Indonesia ngapain? Cari kebahagiaan. Ternyata mereka tidak merasakan itu. Walaupun mereka mengatakan, I am happy, saya bahagia. Tapi kebahagiaan yang sungguhnya adalah kebahagiaan lahir dari hati yang paling dalam. Siapakah mereka yang merasakan itu? Mereka yang terbebas daripada kesyirikan, khurafat, tahayul. Maka jemaah semuliakan, yang menghalangi kebahagiaan itu adalah salah satunya syaitan la'natullah alaih. Kalaupun ada syaitan yang masuk pada diri kita, maka marilah kita berusaha untuk mengeluarkan. Dan yang kedua adalah, setelah kita keluarkan, kemudian kita menangkalnya. Bagaimana cara menangkal jin dan syaitan serta ain? Maka kita jelaskan dalam buku yang saya tulis ini. Yang pertama, yaitu memurnikan tauhid. Kita mempraktikkan tauhid yang semurni-murninya. Maka inilah yang pernah dipraktikkan Nabi SAW selama di Mekah. Apa yang didakwakan beliau SAW? Itu mengajarkan tauhid. Sehingga mereka, para sahabat, merasa bahagia bersama Islam. Makanya ada sebagian saudara kita, kaum muslimin, sudah Islam dari nenek moyangnya, tapi tidak bisa merasakan bahagia bersama Islam. Barangkali dia tidak mempraktikkan tauhid yang benar. Andaikan membangun hubungan kepada Allah, membangun tauhid yang benar kepada Allah, maka pasti akan merasakan kebahagiaan. Maka salah satunya membentengi diri dari gangguan syaitan itu adalah mempraktikkan tauhid yang lurus dan akidah yang benar. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 99, innahu laisa lahu sultan 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak sanggup, tidak mampu menguasai mereka yang beriman. Siapa yang beriman di sini? Mereka yang ahli tauhid. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang bertawakal kepada Allah. Mereka kuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti inilah yang tidak pernah mampu dikuasai oleh syaitan. Mempraktikkan tauhid. Maka Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatwa, senjata yang paling ampuh untuk membentengi diri dari gangguan syaitan, dari gangguan jin, sihir dan ain adalah tauhid yang lurus, akidah yang benar. Sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah akidah yang paling benar. Akidah yang pernah dipraktikkan Rasulullah, para sahabat, kemudian dipraktikkan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah inilah yang harus kita pertahankan. Kalau kita belum menggali akidah dan tauhid yang benar, marilah kita mengkaji ini, hadir majelis-majelis taklim yang mengajarkan tauhid yang lurus. Kemudian yang kedua, penangkal yang paling ampuh untuk membentengi diri dari segala serangan jin santet, yaitu menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena setiap kita mendengarkan nasihat dan kajian, itu nutrisi buat hati kita. Maka Imam Syafi'i mengatakan, hati seseorang, kebutuhan akan ilmu melebihi kebutuhan perut akan makanan. Perut kita membutuhkan makanan 3 kali dalam sehari, tapi hati kita membutuhkan ilmu lebih daripada itu. Maka wajar hati kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah itu karena kurangnya ilmu. Maka ilmu inilah yang menyebab menyinari, kemudian mendatangkan kebahagiaan dalam hati kita. Maka salah satu yang menguatkan tauhid kita, akidah kita dan ibadah kepada Allah, sering hadir majelis taklim. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga tanpa ilmu? Bagaimana mungkin bisa cinta kepada Allah secara benar kalau enggak punya ilmu? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal sunnah Nabi kalau enggak punya ilmu? Bagaimana mungkin ada sebagian orang yang ingin masuk surga tapi enggak tahu jalan menuju ke surga? Ternyata jalan satu-satu mengubah adalah ilmu. Begitu juga dalam rangka membentengi diri dari gangguan syaitan adalah dengan cara ilmu, sehingga dia tahu bagaimana mempraktikkan Islam yang benar. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan. Meminta di sinilah mempraktikkan isti'adzah. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan, Aktsar min alfi da'wah min al-yaumi wa laila, lebih daripada 1000 doa dalam sehari semalam. beliau mendudukkan pemahaman tentang isti'adah. Bagaimana keagungan isti'adah dalam kehidupan sehari-hari. Di antara di sini isti'adah yang sesuai dengan sunnah yaitu di antaranya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ada disebutkan dalam Sahih Muslim setiap menghadapi masalah, terutama menghadapi syaitan, kita masuk ke tempat yang sepi yang mana tempat itu banyak dihuni oleh syaitan. Maka disyariatkan untuk beristi'adah. Apa isti'adahnya? A'udzu bikalimatillahi tamatin min syarri ma khalaq. Ini isti'adah yang paling hebat. Ini yang saya praktekkan beberapa serangan jin itu pada saat menangani seseorang disihir oleh 10 dukun yang kelas kakap. Kemudian pada saat ingin nyerang baru dibaca ayat, kemudian dia keluar jurus macam-macam. Kemudian saya bacakan ayat kalimat isti'adah ini, a'udzu bikalimatillahi tamma wa min syarri ma khalaq. Tiba-tiba syaitan mental, dia menyerang dari gitu, baru menyentuh kain, itu tiba-tiba mental dia. Itulah kehebatan dia pada kalimat isti'adah. Nah, jemaah muliakan, begitu juga ibu-ibu, barangkali di malam hari, gitu ya, di malam hari dia tidur, ya, tiba-tiba didatangi oleh kuntilanak atau syaitan atau genderuwo dan sejenisnya. Nah, diajak senyum, gitu, diajak senyum gitu ya, atau salam, assalamualaikum. Kira-kira ibu-ibu atau bapak-bapak jawab salam enggak? Atau malah justru kita lawan. Nah, barangkali ada ibu-ibu yang membaca ayat kursi dan lain sebagainya. Nah, terkadang tidak ada pengaruh kalau dalam kondisi rasa takut. Nah, akan berpengaruh bacaan isti'adah, membaca ayat kursi kalau hatinya tenang, dia tidak pernah takut. Nah, ini salah satu cara untuk mengetahui, terutama untuk ibu-ibu, seringkali takut dengan jin. Makanya mereka yang akidah ahlu sunnah tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Kalau ada orang yang sudah ngaji, sudah sholat yang benar, masih takut dengan syaitan, takut dengan jin, takut dengan pocong, kuntilanak, berarti menunjukkan belum bagus pemahamannya. Berarti perlu diperbaiki lagi akidahnya. Pada dasarnya syaitan itu takut dengan manusia. Imam Mujahid mengatakan bahwa syaitan itu takut kepada kalian sebagaimana kalian takut dengan kepada mereka. Kata beliau, jangan sekali-kali kalian takut dengan syaitan. Kalau kalian takut dengan syaitan, maka syaitan itu akan menguasai kalian. Masalah kalau ibu-ibu sekalian pernah bertemu dengan syaitan kuntilanak dan sejenisnya, maka jangan pernah takut. Nah, kalau ibu-ibu takut, kalau kita takut sambil baca ayat atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tapi hadinya dak dik duk, terus kakinya gemetaran, atau dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa, nah, apakah syaitannya lari? Dia tidak lari, malah justru syaitannya semakin makin senang, malah justru dia ketawa, bahkan dia senyum. Dia mengatakan ke kita sambil baca tadi, a'udzu bikalimatillah. Nah, dia takut kan? Hanya syaitan bilang, takut nih. Nah, justru syaitannya ya tadi, syaitannya senang. Nah, enggak ada pengaruhnya bacaan tadi kalau disertai dengan rasa takut. Maka kuatkan mental kita untuk menghadapi dia. Baca isti'adah. Kemudian yang selanjutnya yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah Allah dan larangan-larangannya. Ternyata yang menyebabkan kita diserang oleh sihir dan santet itu karena lemahnya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka praktiklah apa yang disampaikan oleh Imam Abi Thalib rahimahullahu taala radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa takwa itu didasari dengan 5 makna. Itu disebutkan dalam Tafsir Katsir. Barangkali tidak dijelaskan sekarang karena waktunya singkat. Bahwa semakin kuat takwa kita kepada Allah, maka semakin kuat pertolongan Allah kepada kita. Ketika takwanya lemah, maka sangat lemah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan, "Ihfadillah yahfadzak." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini? Kita mempraktikkan ketakwaan yang sekuat-kuatnya, maka Allah akan menjaga kita dan keluarga kita. Nah, ada sebagian orang yang mudah diserang santet karena lemah dalam menjaga kepada Allah, menjaga perintahnya, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, ini kajiannya agak sedikit lari bang. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicukupkan baginya. Apa yang dimaksud cukup di sini? Para ulama menjelaskan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan segala kebutuhannya. Ya, kemudian selanjutnya amalan penangkal sihir dan santet adalah sedekah. Subhanallah. Banyak kaum muslimin yang tidak sembuh dengan misalnya pernah terkena penyakit medis dan juga ada yang non medis diserang oleh santet. Beberapa kali diruqyah ternyata Allah sembuhkan lewat sedekah. Disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani, namun hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Sahihul Jami'. Hassinu amwalakum bizzakah. Jagalah harta kalian dengan zakat. Rasulullah menganjurkan agar menjaga harta dengan zakat. Makanya setiap kita mengeluarkan zakat, zakat itu artinya berkembang. Zakat yang kita keluarkan, harta kita semakin berkembang. Kalau orang tidak mengeluarkan zakat, hartanya justru tidak berkah. Yang kedua, wadawu mardakum bisadaqah. Berobatlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Subhanallah, hadis ini yang pernah dipraktikkan oleh para ulama. Subhanallah, luar biasa. Di Jakarta ada salah seorang ibu-ibu yang sudah 7 tahun tidak punya anak. Ya, barangkali belum duduknya juga. Divonis oleh dokter penyakit toksa. Artinya tidak bisa punya anak karena ada virus. Nah, sudah berobat kemana-mana enggak kunjung sembuh. Kemudian disuruh oleh ustaz ini untuk sedekah. Setelah dia sedekah sekian juta untuk fakir miskin, anak yatim tadi, subhanallah, berapa pekan kemudian dicek ternyata sembuh dan alhamdulillah bisa hamil kembali. Benarlah apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Begitu juga ada seorang ibu-ibu di Saudi, beliau gagal ginjal, harus operasi ginjal. Kemudian diumumkan di TV, siapa yang mau menyumbangkan ginjalnya akan dihadiahkan sekian ratus juta. Kemudian datanglah ibu tadi, orang miskin, sudah akad, setelah itu mau siap dioperasi. Nah, setelah itu ibu ini, ya jelas mulia kan, ibu ini setelah akad tadi siap mau dioperasi, tiba-tiba menangis. Maaf, sebenarnya saya tidak ingin dioperasi, saya takut. Sebenarnya saya ingin duitnya aja. Dia ingin duitnya. Nah, ibu ini merasa iba karena mendengar penjelasan ibu. Kenapa ibu ingin duit? Karena keluarga saya butuh makan. Kami keluarga miskin. Akhirnya dia serahkan uang tadi. Silakan bawa ibu pulang. Walaupun ibu tidak memberikan ginjal kepada saya, enggak apa-apa, bawa keluar. Dia mengikhlaskan dirinya, mengikhlaskan hartanya tadi. Subhanallah, karena dia bahagia pulang. Dah. 2 pekan kemudian dicek ginjalnya, alhamdulillah sembuh total dan tidak pernah merasakan sakit lagi. Subhanallah, itulah benarlah apa yang dikatakan Nabi SAW. Dan hal yang sama pernah dialami oleh para pengusaha-pengusaha yang lain. Itulah berkahnya sedekah. Apalagi sedekah untuk perjuangan Islam, untuk membangun ya tadi dakwah-dakwah yang sesuai dengan sunnah tadi. Alangkah bahagianya jemaah sekalian punya sebagian harta kemudian memanfaatkan untuk perjuangan Islam. Untuknya saudara-saudara kita yang fakir miskin yang membutuhkan, marilah kita menyumbangkan sebagian harta kita. Kemudian selanjutnya Rasulullah katakan, wa'iddu lil bala ad-du'a, dan persiapkan olehmu kekuatan doa untuk menghadapi bala. Ternyata sebelum terkena musibah sihir dan ain, maka hendaklah dikuatkan dengan kekuatan doa. Doa itu begitu dahsyat, Bang. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, maka segala kekuatan atau takdir buruk yang ingin menimpa diri dan keluarganya, dengan kekuatan doa Allah melindungi kita. Makanya Rasulullah katakan, wa'iddu lil bala ad-du'a. Persiapkan menghadapi bala itu dengan kekuatan doa. Hadis ini dikeluarkan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Jami'. Kemudian yang selanjutnya, di antara amalan untuk menangkal jin dan santet yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini secara rutin. Nah, terutama ada beberapa ayat-ayat pilihan yang kami tulis di buku ini. Di antaranya adalah yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah salah satu surat surat yang agung dalam Al-Quran, yang intinya seluruh ayat itu ada dalam surat Al-Fatihah. Itu dijelaskan oleh para ulama. Itu dijelaskan dalam kitab Fathul Qadir, tafsir Fathul Qadir. Itu Imam Syaukani menjelaskan demikian. Nah, kemudian yaitu surat atau ayat kursi. Itu diantaranya ayat-ayat yang dijelaskan dalam sunnah, dalam hadis. Kemudian dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, terutama dibaca habis maghrib dan habis isya. Ya, kalau enggak sempat maghrib, mungkin setelah isya. Intinya permulaan malam. Di permulaan malam dibaca. Usahakan jangan pernah lupa baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Maka Rasulullah katakan, man qara'a ayatan fi akhir Al-Baqarah kafata. Siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka dicukupkan. Yang dimaksud dengan dicukupkan di sini jelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ada dua makna. Yang pertama, dicukupkan dengan ketika dia tidur kemudian dia lupa qiyamul lail atau dia ketiduran, maka dicukupkan dia dua surat ini, dua ayat ini. Kemudian dia masuk dengan dicukupkan di sini juga adalah yaitu Allah akan melindungi kita dari segala serangan sihir, santet ataupun ain. Makanya berkahnya dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Itu amanar rasul, itu mohon dipraktikkan. Nah, itu diamalkan setiap hari. Kemudian selanjutnya ada beberapa amalan-amalan yang bisa menangkal setan, sihir dan ain, yaitu membaca basmalah setiap melakukan amalan. Setiap melakukan kegiatan, aktivitas, makan, minum, masuk rumah, keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kemudian mengawali bertemu dengan suami istri di kamar khusus, diawali dengan bismillah. Kalau tidak, biasanya gampang dikuasai oleh setan. Nah, ternyata yang saya lihat, sekecil apapun sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita meyakini kebenarannya selama hadis itu sahih dan minimal derajatnya hasan, kita amalkan, ternyata mendatangkan manfaat yang luar biasa dahsyat. Maka saya pun semakin yakin dengan kebenaran sunnah ini setelah mempraktikkannya. Subhanallah, begitu dahsyat kalau kita mempraktikkan sunnah yang mulia ini. Nah, kemudian jemaah sekalian, selanjutnya di antara amalan-amalan yang bisa menangkal syaitan itu doa keluar rumah. Ini jangan pernah lupa, Pak. Makanya terkadang sebagian umat Islam yang ingin nyihir di luar, maksudnya dengan hipnotis, Pak. Ketika antum keluar dengan baca doa ini, insya Allah akan terhindar dari hipnotis itu, sihir-sihir yang ada di luar. Barangkali kita makan di warung yang ada penglarisnya, barangkali ada beberapa tempat yang dikasih penglaris dan santet, maka dengan doa kekuatan doa di rumah, Allah akan melindungi kita. Terutama yang paling banyak adalah di pasar. Ma'arakatu syaitan, yaitu tempat perangan syaitan itu adalah di pasar. Karena di pasar itu yang saya perhatikan, 80% pakai penglaris. Makanya seringkali setiap kita datang pasar, makanya seringkali istri kita yang kena gitu. Terutama istri kita yang terkena penyakit panah. Tahu panah? Matanya suka memanah. Tadinya pingin beli tas, tapi setelah memanah ke sana, oh ada sepatu yang bagus, beli. Kemudian beli, lihat baju, beli. Akhirnya suami yang sakitnya di sini. Ya. Jemaah semulia kan? Kemudian selanjutnya doa keluar rumah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini disebutkan dalam hadis sahih. Tapi kalau doa masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna, ini hadis lemah. Gitu ya. Kalau keluar rumah hadisnya hasan, ada yang bilang sahih. Nah, makanya kalau masuk rumah baca bismillah udah cukup. Makanya ketika masuk rumah baca bismillah, maka setan yang ada di rumah itu sudah dibaikot. Maka kalau ingin membaikot setan yang ada di rumah, maka ucapkan bismillah. Itu hebat sekali, Pak. Begitu juga ibu-ibu, agar tidak diculik oleh tuyul, nah, uangnya. Nah, karena di Arab itu tidak kena namanya tuyul. Makanya setiap daerah terkadang syaitannya lain gitu ya. Kalau di Arab dikenal adanya jin dan syaitan. Tapi kalau Indonesia lebih banyak ada genderwo, ada pocong, ada kuntilana, ada tuyul, ada apa lagi Pak di sini? Kolorico. Nah, ternyata setiap tempat itu berbeda-beda. Kalau di daerah saya aslinya Nusa Tenggara Barat dari Bima gitu. Nah, apa namanya? Di daerah saya ada sebagian namanya ada namanya henca kan gitu. Lain-lain kan gitu. Tapi intinya semuanya jin. Itu semuanya jin tadi. Yang jadi tuyul kah? Yang jadi gorila hijau kah? Semuanya itu jin. Ketika dia menjelma seperti itu menakuti orang, itu dinamakan setan. Gitu Pak ya. Ya, jemaah mulia kan kita keluar tadi doa, berarti kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah katakan wawu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqufita akan dicukupkan rezekinya dan hajatnya. Kemudian selanjutnya itu sebagaimana disebutkan hadis adalah wawu kita. Itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang membaca doa keluar rumah, maka Allah akan memberikan garansi. Apa garansinya? Yaitu akan dilindungi selama keluar rumah itu. Kalau ada yang ingin hipnotis, insyaallah Allah lindungi. Barangkali pernah ketemu sama tukang hipnotis, ya mungkin ada ketemu sama kuya gitu. Nah, kemudian antum baca isti'adzah ini, baca keluar rumah dulu, bismillah tawakkaltu dan seterusnya. Kemudian membaca isti'adzah A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, maka antum tidak akan bisa dihipnotis. Yakin itu. Nah, dihipnotis apapun, saya pernah ditanya oleh misionaris. Selama satu bulan dia pakai magic. Untuk orang itu pakai magic. Tapi dia ngakuin sendiri tadi. Dia ngakuin, "Saya sudah berusaha untuk hipnotis antum, tapi enggak bisa." Tadi dia pura-pura masuk Islam. Terus salam. Tapi tadi karena setiap kali rumah baca doa, alhamdulillah dia sendiri yang ya mental sendiri dia enggak dia mengaku diri sebagai enggak kuat. Bukan berarti saya lebih hebat, enggak. Hanya mengamalkan sunnah tadi. Bukan karena punya ilmu tertentu gitu. Ya. Ya itu jemaah semulia kan. Kemudian selanjutnya yaitu zikir pagi dan petang untuk membentengi diri dari gangguan jin, membentengi diri dari gangguan setan atau sihir ataupun ain, maka jangan pernah lupa membaca zikir pagi dan petang. Kapan? Maka Ibnu Qayyim menjelaskan setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kalau tidak sempat boleh dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak rahimallahu taala. Boleh ya kalau memang tidak sempat tadi karena ngurus anak dan suami dan istri, kemudian boleh setelahnya. Itu artinya dikodok. Kemudian kapan sore hari petang? Yaitu setelah sholat asar sampai maghrib. Kalau memang tidak sempat tadi karena darurat, boleh setelah maghrib. Nah itu, tapi yang jelas adalah antara asar dengan maghrib. Itu jangan pernah lupa. Maka ada sebagian saudara kita yang merasakan nikmat dan bahagianya bersama Islam setelah dia mempraktikkan zikir pagi dan petang. Subhanallah, itu dahsyat sekali. Coba antum lihat satu persatu. Memahami makna yang terkandung di dalam zikir pagi dan petang. Pasti antum merasakan nikmat dan bahagia bersama Islam. Kemudian selanjutnya yaitu membaca zikir sebelum tidur. Ini jangan pernah lupa Pak ya. Membaca zikir sebelum tidur. Masya Allah, itu dahsyat sekali. Maka tidak ada zikir yang paling panjang setiap melakukan aktivitas kecuali tidur. Bayangkan panjang sekali. Makanya Nabi SAW mencontohkan pertama wudu dulu, kemudian baca ayat kursi. Baru setelah itu tangan diangkat dan dibacakan di telapak tangan. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Baru ditiup. Kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim, min ra'sihi, beliau mengusap dari kepalanya, wa wajhihi, dan mukanya, baru di seluruh tubuh. Mengusap sampai ujung kaki. Kalau sudah diusap, itu 3 kali baik usapannya, maka segala serangan sihir santet itu maka tidak sanggup menguasai badan kita. Ada pertanyaan ibu-ibu, Ustadz, saya sudah berusaha untuk mengusap demikian, tapi kok masih ada gejala-gejala, tanda-tanda yang menyebabkan saya tidak bisa tidur, mimpi buruk dan sejenisnya. Saya bilang, kalau ibu sudah mengusap seperti itu, maka serangan sihir, santet atau jin yang ingin menguasai kita tidak sanggup dia. Paling ketika ingin menyentuh, maka seakan ada tembok penghalang itu. Nah, adapun yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin susah tidur dan kemudian pada saat tidur dia mimpi buruk, itu karena jinnya sudah ada di badannya. Memang jinnya sudah ada di badannya, makanya mimpi buruk. Padahal sudah mengusap tadi. Nah, makanya maka harus dikeluarkan jin itu. Nah, gitu Pak ya. Ini namanya ruqyah muqayyadah. Itu ruqyah yang jelas bacaannya 3 kali, kemudian mengusapnya 3 kali, tidak boleh didiskon. Maksudnya tidak boleh dikurangi 1 atau 2 kali. Maka harus 3 kali. Usapannya 3 kali. Berbeda dengan ruqyah mandiri. Ya, tidak dijelaskan itu. Nah, gitu Pak ya, mengusap. Baru baca doa apa? Bismikallahumma. Bismikallahumma. Ada 2 versi saya dengar tuh. Bismikallahumma ahya wa amut. Yang pertama saya dengar tadi. Yang kedua, bismikallahumma amut wa ahya. Mana yang sahih? Ternyata yang kedua disebutkan dalam Sahih Bukhari. Adapun bismikallahumma ahya wa amut itu hadisnya lemah. Kalau hadisnya lemah, maka kita kembali ke hadis yang sahih. Dalam Sahih Bukhari, Rasul berdoa, bismikallahumma amut wa ahya. Nah, baru kalau memang belum ngantuk, dia subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kalau setelah sholat 33, kalau menjelang tidur 34, itu bedanya. Kalau belum ngantuk, baca surat tabarakalladzi biyadil mulk. Kalau belum ngantuk, ya gitu. Kemudian kalau juga belum ngantuk, baca surat as-sajadah. Itu disebutkan dalam kitab Hisnul Muslim Syekh Al-Qahtani. Ya. Ya, intinya tadi mengusap tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu di antara amalan-amalan yang bisa menangkal jin dan sihir ini sehingga kita bisa merasakan bahagianya bersama Islam, yaitu membentengi rumah, bersihkan rumah dari segala pelanggaran-pelanggaran syariat. Di antaranya ya agak ada patung gitu Pak ya. Patung atau foto yang bernyawa. Ya terserah mau orang kek, mau kerbau, ya ayam atau kuda sejenisnya terserah. Yang penting yang bernyawa. Maka sebaiknya jangan dipajang. Kalau dipajang biasanya jinnya pasti nempel di situ. Nah, kemarin saya dialog dengan jin laduni. Jin laduni. Jin ini alhamdulillah sudah ngaji sunnah. Nah, ya Ustaz, saya sudah lama juga ngaji, tapi terkadang sholat saya masih bolong-bolong. Kenapa saya mendapat hidayah Bapak ini, saya masuk. Karena kenapa saya masuk Bapak ini? Karena Bapak ingin belajar ilmu laduni. Makanya saya datang, saya ajari ilmu laduni. Nah, gitu. Kemudian alhamdulillah Bapak ini sering ngaji di Al-Barakah Cilengsi itu. Nah, ngaji-ngaji sunnah, alhamdulillah saya pun ikut sunnah. Terus kamu setiap hari sholat? Sholat Ustaz, tapi terkadang bolong-bolong. Kayak manusia lah, ada juga yang gak sholat kan? Nah gitu. Kadang rajin, terkadang kalau lemah iman turun, yang gak sholat gitu. Nah gitu, makanya saya kasih tahu Ustaz. Itu gambar burung-burung itu tempatnya kami Ustaz. Nah sejalan dikatakan Imam Ibnu Qayyim. Ternyata kalau kita pajang ke patung yang bernyawa Pak, itu biasanya jinnya jadi markas di situ. Itu markasnya jin gitu Pak. Makanya jin tinggal di situ. Kalaupun antum ruqyah, keluar jinnya nanti masuk di situ, di patung itu. Makanya Mas mulia kan, sebaiknya di rumah itu jangan dipajang itu. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang ada di rumah seperti tangkal, tahu tangkal Pak ya? Jimat-jimat hijib yang biasanya di atas rumah ditaruh itu harus dilepas. Itu yang mendatangkan kemudaratan buat kita. Maka syaitannya lebih banyak tinggal di situ. Ya. Kemudian selanjutnya adalah lonceng di rumah, jangan sampai dipajang lonceng di depan rumah kan ada cengceng gitu. Itu biasanya menghalangi malaikat masuk rumah. Nah, siapa penggantinya? Tentunya syaitan. Selanjutnya yaitu jemaah sekalian yang Allah muliakan, menjaga sholat sunnah di rumah. Menjaga sholat-sholat sunnah di rumah. Kemudian selanjutnya yaitu memakan 7 buah kurma ajwa, terutama kurma tadi kurma ajwa. Walaupun kata Syekh bin Baz boleh semua kurma yang ada di Madinah. Ternyata Rasulullah katakan dalam Sahih Bukhari, man tasabbaha sab'a thamarat ajwa lam yadurruhu dhalikal yauma samun wala sihrun. Siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa dalam sehari, berarti dari pagi yang konsumsi, maka pada hari itu tidak akan membawa mudarat baginya, baik sihir maupun racun. Subhanallah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa keistimewaan kurma ajwa untuk mengatasi sihir dan racun. Dan berdasarkan hadis ini, para mahasiswa yang ada di Universitas Zaitunia di Yordan, yaitu Universitas Zaitunia, Fakultas Syariah, Biologi dan Kimia, yang kami tulis buku ini, mereka menyelidiki ada 14 mahasiswa dibagi dua. Sebagiannya disuruh makan kurma ajwa, sebagiannya tidak makan kurma ajwa selama 40 hari. Setelah nyampe 40 hari, darahnya yang makan kurma ajwa diambil, dan darah orang tidak makan kurma ajwa diambil. Kemudian diambil racun ular. Racun ular ditaruh di darah yang tidak makan kurma ajwa. Subhanallah, darah yang diambil dari orang yang tidak makan kurma ajwa tadi, mahasiswa yang tidak makan kurma ajwa, racun ular langsung melebur, langsung menguning. Subhanallah, luar biasa itu. Langsung terjadi apa namanya? Reaksi tadi. Darahnya langsung berubah menguning. Dan darah yang diambil dari kurma yang makan kurma ajwa itu kemudian dicampur dengan racun ular, subhanallah, langsung pisah. Ternyata dia tidak mampu racun ular itu menguasai atau bisa menyatu dengan apa? Dengan darah yang makan kurma ajwa. Itulah kehebatan kurma ajwa itu, masya Allah. Maka Nabi tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti kebenarannya. Bahkan tidak pernah berbohong. Makanya kita harus yakin seyakinnya apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallam berdasarkan hadis yang sahih itu. Nah, ini secara ilmiahnya sudah disebut oleh malah pakarnya. Nah, ini barangkali cara menangkalnya. Mudah-mudahan diri dan keluarga kita bisa mengamalkannya. Maka Nabi Sallam mengatakan dalam Sahih Muslim, al ajwatu minal jannah. Kurma ajwa itu dari surga. Wahia shifaun minasum. Yaitu kurma ajwa itu bisa penawar racun. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Kemudian selanjutnya, bagaimana solusinya untuk mengeluarkan sendiri jin tadi? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Teknik rukyah mandiri tadi, setelah kita tahu menangkalnya, nah bagaimana caranya untuk kita mengeluarkan jin yang ada di badan kita? Kalau tanda-tandanya sudah kita jelaskan, Pak. Tanda-tanda orang masukkan jin. Tahu semua kan, Pak? Nah, alhamdulillah, kalau belum tahu bisa dilihat di buku kami ini. Itu ada sekitar 130 tanda-tanda orang kemasukan jin. Ini berdasarkan pengalaman saya lebih dari 10 tahun itu, Pak. Ya, kemudian kalau sudah kita tahu ada berapa tanda-tanda ada jin di badan kita, tentunya kita akan berusaha untuk mengeluarkannya. Itu dengan teknik ruqyah syar'iyah. Nah, apa yang dimaksud dengan ruqyah? Berasal dari kata roko yarki ruqyatan, yaitu bacaan. Nah, yang dimaksud dengan ruqyah adalah bacaan. Nah, ini belum dikatakan syar'i. Maka kalau ada dukun baca komat kamit mulutnya, itu dinamakan ruqyah. Nah, walaupun ruqyah tidak syar'i. Makna ruqyah itulah bacaan, jampi-jampi gitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan ruqyah syar'iyah? Maka dijelaskan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Ya, ruqyah syar'iyah adalah bacaan yang bersumber dari ayat-ayat Allah, Al-Qur'an maksudnya, dan bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Artinya hadis di sini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sahih untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan yang ada, atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari kejahatan yang akan datang ataupun yang dikhawatirkan. Ini makna ruqyah syar'iyah yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Berarti dinamakan ruqyah syar'i kalau bacanya dari Al-Qur'an. Berarti semua ayat Al-Qur'an bisa digunakan untuk ruqyah, dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat an-nas. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin." Kami menurunkan Al-Qur'an sebagai asyifa, penyembuh. Yang dimaksud dengan asyifa di sini jelaskan Ibnu Qayyim adalah asyifa lin nafs, menyembuhkan jiwa kita dan juga menyembuhkan badan kita. Baik penyakit medis ataupun non medis. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah doa-doa yang diajarkan bisa salam. Seperti Allahumma rabban nas adhibil ba's dan seterusnya, atau as'alullahal adzim rabbal arasyil adzim ayyashfani atau ayyashfiak. Itu doa-doa yang diajarkan bisa salam. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Arab yang dipahami. Seperti Nabi SAW pernah mencontohkan, ada seorang perempuan, anak-anak yang terkena penyakit gila. Kemudian Rasulullah katakan, menepuk dari punggungnya, "Ya Adullah, ukhruj." Itu hanya muntah. Nah, itu kata-kata "Ya Adullah, ukhruj." Itu kata-kata yang kata-kata bahasa Arab tadi. Yaitu boleh kita amalkan. Kalau terkadang ada jin Batam enggak bisa bahasa Arab, mungkin pakai bahasa kita, keluar. Nah, gitu. Atau pakai bahasa Inggris. Nah, gitu. Tapi lebih afdolnya lah pakai bahasa Arab, ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian muliakan. Tadi ruqyah secara umum. Bagaimana kita teknik ruqyah mandiri tadi? Nah, ini yang kita jelaskan pada kesempatan ini. Teknik ruqyah mandiri yang pertama adalah teknik usapan. Nah, yang pertama adalah teknik usapan. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Saya bacakan hadisnya walaupun ini mengulangi yang tadi pagi. Kana istaka nafata ala nafsi bil mu'awidat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sakit, beliau membaca mu'awidatain, yaitu surat Al-Falaq dengan An-Nas. Lalu meniupkan pada kedua telapak tangannya. Tiup. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Nah, perhatikan Pak. Kalau menjelang tidur, Nabi mengusap kepala dan muka. Tapi kalau ruqyah mutlak, ya artinya kapan saja, itu dijelaskan jumlahnya. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi tadi tidak mencontohi berapa kali. Aisyah tidak menjelaskan berapa kali jumlah bacaannya. Boleh sekali, boleh dua kali, dan boleh tiga kali. Tidak harus tiga kali. Kalau tiga kali menjelang tidur. Kalau ruqyah mutlaqah adalah tidak dibatasi jumlah. Berarti boleh sekali, dua kali, atau tiga, atau lebih. Ya. Intinya adalah soal anas. Nah, kemudian, cara mengusapnya. Tidak jelaskan dalil tadi. Aisyah hanya menjelaskan Rasulullah mengusap seluruh tubuh. Berarti dijelaskan berapa jumlah usapannya, berarti boleh sekali, dua kali, dan sebanyak-banyaknya cara mengusapnya. Ternyata metode yang ini, subhanallah, begitu dahsyat sekali. Metode yang pertama ini adalah usapan. Ada ikhwan, seorang artis gitu. Beliau ingin bertobat dari ilmu kebal. Beliau pernah belajar ilmu kebal. Setelah saya ruqyah satu jam, bacakan ayat, beliau mengambil golok. Ustaz, tolong ditusuk. Kemudian saya tusuk, goloknya mental. Goloknya mental tadi. Saya tusuk lagi, mental. Kemudian saya tambah bacaannya, ternyata golok pun mental juga, enggak bisa, enggak mampan. Kemudian saya ikuti metode ini yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Saya bacakan di telapak tangan surat Al-Falaq An-Nas, boleh ditambah dengan surat Al-Fatihah atau ayat kursi tiup. Kemudian saya usap. Nah, kita mengikuti hadis ini, terus usap berkali-kali. Nah, kemudian beliau ngambil lagi golok tadi. Tolong ditusuk lagi, Ustaz. Kemudian saya tusuk, tuk, alhamdulillah langsung nancap. Subhanallah. Alhamdulillah dia bersyukur. Dia bersyukur goloknya bisa masuk ke badannya. Makanya jemaah sekalian, kalau antum pernah punya riwayat sebelumnya, pernah belajar ilmu kebal, maka teknik yang efektif untuk mulakan adalah teknik usapan atau tepukan ini. Itu dahsyat sekali. Maka ketika antum membaca ini mengandung keberkahan, bacaan Quran itu, maka diusap, maka jin-jin yang nempel di kulitnya bisa keluar. Kanker-kanker yang ada di tubuh kita bisa keluar bersama usapan itu. Insyaallah itu begitu dahsyat sekali, kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu Pak ya. Teknik usapan ini nanti kita amalkan. Kemudian selanjutnya adalah Teknik yang kedua adalah teknik tepukan. Nah, walaupun ada beberapa guru saya yang jelaskan, karena enggak ada sunahnya, tapi saya tampilkan beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat yang lain, bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang perempuan, kemudian anak putrinya terkena penyakit gila. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk mendekati beliau. Kemudian Rasulullah katakan, ya Abdullah ukhruj, menepuk di pundaknya. Cuk. Alhamdulillah perempuan tadi muntah dan alhamdulillah kembali sembuh. Kembali sebagaimana semula tadi. Subhanallah jemaah sekalian yang memuliakan, itulah dahsyatnya sunnah Nabi SAW, tepukan. Berarti ada jin yang tidak bisa keluar lewat ini, lewat usapan, atau penyakitnya tidak bisa keluar lewat usapan, ternyata bisa keluar lewat tepukan. Ini Pak. Ada berapa titik tertentu yang harus ditepuk di pundaknya, macam-macam gitu Pak. Tapi kalau di kepala jangan. Nanti tepuk ini malah pecah kepalanya. Ya, kepala diusap saja. Ya. Nah, kemudian metode ketiga adalah yaitu teknik sentuhan. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Do ya daik, letakkan kedua tanganmu di tempat yang sakit." Kemudian baca doa apa? Bismillah, bismillah, bismillah, a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, 7 kali disebutkan dalam hadis itu. Usap konsentrasi diusap dari, insyaallah pada saat itu akan terasa ada yang ngalir. Gitu kan. Nanti diarahkan keluar. Kalau yang sakitnya di sini, maka tempelkan di sini. Kalau sakitnya di sini di gigi, maka tempelkan di tempat gigi. Nah, bisa keluar lewat sendawa atau muntah, bisa keluar lewat keringat, bisa keluar lewat pori-pori. Itu Pak ya. Nah, itu konsentrasi diulang-ulang. Biasanya ketika antum konsentrasi khusyuk membacanya dan bermohon kepada Allah agar penyakitnya hilang. Nah, insyaallah pada saat itu akan terasa ada yang ngalir. Penyakit-penyakit keluar biasanya. Nah, masyaallah loh, luar biasa. Nanti kita praktekkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu metode tiupan. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan hadis ini dikeluarkan oleh dalam beberapa kitab Lajnah Daimah bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau membaca ayat terkadang beliau meniup tanpa keluar ludah. Dalam riwayat lain terkadang keluar ludah. Kalau untuk meruqyah diri sendiri keluar ludah ya enggak apa-apa Pak, tapi kalau orang lain jangan Pak. Kasihan. Nanti kalau pas kita tiup di mulutnya, muntah bukan karena keluar jin, tapi muntah karena ludah kita. Ya, ya jemaah semulia kan? Itu yang keempat adalah teknik tiupan. Ternyata Masya Allah, metode tiupan ini luar biasa dahsyat. Ada berapa jin yang tidak keluar lewat tepukan dan sentuhan dan juga usapan, ternyata bisa keluar lewat, apa namanya, dengan tiupan. Terutama yang di mata, yang anak kita indigo, yang susah tidur, kemudian gampang ngantuk. Nah, biasanya jamaah yang gampang ngantuk itu tanda-tanda ada jinnya. Terutama gampang ngantuk pada saat mendengarkan kajian. Setiap kajian ngantuk. Kemarin ada ikhwan yang bilang ke saya, Ustadz, setiap saya mendengarkan kajian, pada saat Ustaz menyampaikan innalhamdulillah langsung ngantuk. Begini. Kapan selesainya? Subhanakallahumma, langsung bangun dia. Nah, kemudian saya cek, ternyata di pelopak matanya jinnya numpuk, kemudian muntah setengah baskom gitu. Masya Allah, luar biasa. Jinnya banyak di sini. Makanya orang yang gampang ngantuk, naik motor ngantuan, naik mobil ngantuan. Kapan dia segar? Kalau nonton dandut. Nah itu tanda-tanda ada jin itu. Nah, di sini. Nah, di sini Pak ya. Nanti kalau kita sudah tahu posisinya di mana, nanti gampang untuk mengeluarkannya, Pak. Kalau orang gampang lupa di sini, kemudian sering linglung juga di sini, sering pusing atau sering sempoyongan, maka usapkan di daerah-daerah yang sakit. Kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang merasakan sakitnya di sini, maka usapnya di sini. Nah gitu ya. Nah, usapnya di sini. Maka paling banyak diserang oleh jin itu baik bapak-bapak, ibu-ibu adalah daerah sini. Maka wajar sebagian saudara kita merasakan sakitnya di sini. Nah, di sini. Makanya usapnya di sini, Pak ya, untuk dikeluarkan nanti. Ya. Ini teknik yang kedua ya. Kemudian diusap ditiup tadi gini pun, atau merukyah istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, kemudian sambil dibacakan ayat ditiup, itu dahsyat sekali, Bang. Ada kemarin jin yang kita usap gini, alhamdulillah enggak keluar. Tapi ketika diusap, kemudian ditiup, ternyata langsung subhanallah langsung terang tadi. Tadinya buta enggak bisa lihat, alhamdulillah langsung bisa melihat. Subhanallah, tiupan itu dahsyat sekali, Bang. Iya. Kemarin ada juga jin yang ingin nyerang pada saat live di salah satu TV, bukan live ya. Disorting oleh TV nasional itu. Pada saat dia nyerang saya, kemudian tiup langsung kepelanting dia. Ya, persis kayak sinetron. Padahal itu benar ada, benar bukan sinetron itu. Langsung terpelanting itu. Itu dasarnya tiupan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik rukyah mandiri dengan minum air zam-zam. Itu yang pernah dipraktikkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Zam-zam ada dalilnya. Baca surah Al-Fatihah juga ada dalilnya. Belum mengambil air zam-zam satu gelas, membaca surat Al-Fatihah dengan khusyuk, niatnya untuk kesembuhan, kemudian beliau minum, alhamdulillah beliau sembuh total. Seakan-akan enggak pernah merasakan sakit sebagaimana sebelumnya. Subhanallah, itu dahsyatnya berkahnya air zam-zam dan berkahnya surat Al-Fatihah. Itu usahakan diamalkan gitu, Pak. Surat Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya rukyah mandiri dengan air hujan. Itu, Pak. Air hujan itu diperbolehkan. Itu disebutkan dalam kitabnya Syekh Al-Qahtani, ada Ilaj bi Sihir, Pak. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa air yang turun dari langit adalah air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengamalkan ketika turun hujan belum mandi. Rasulullah katakan ini air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi yang belum punya anak boleh silakan mandi hujan. Tanah saja yang tandus ketika disiram air hujan dia langsung subur. Ada orang-orang yang belum subur, maka mandi hujan insyaallah akan subur. Nah, gitu. Nah, jemaah mulia kan itu. Nah, kemudian rukyah dengan daun bidara. Rukyah dan bidara pun diperbolehkan, tapi bukan sunnah, gitu ya. Bukan sunnah. Kalau sunnah itu berdasarkan dalil. Karena tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya berobat dengan daun bidara. Gitu ya. Nah, namun dijelaskan oleh para ulama tabi'in, karena syaitan itu takut dengan sidratul muntaha, yang semakna dengan sidratul muntaha adalah sidir, yaitu bidara. Maka hukumnya boleh. Setelah diadakan penelitian, kemudian diambil daun bidara, ditumbuh halus, maka Ustaz Jaji pun menjelaskan dalam buku wirid itu 7 lembar. Nah, boleh Pak, tidak harus 7 lembar karena tidak ada dalil yang membatasi, kan gitu. Nah, boleh lebih. 7 kemudian 21 atau lebih yang penting ganjil itu boleh. Kemudian para ulama melakukan hal itu ternyata Masya Allah manfaatnya luar biasa. Sihir pun insya Allah bisa keluar bersama daun bidara tersebut. Kemudian kalau sekiranya tidak ada yang seperti itu, maka boleh rukyah dengan air putih. Maka pada kesempatan ini kita mulai, ya, kita menjelaskan teknik rukyah tanpa kesurupan. Barangkali ini yang kita praktekkan sekarang. Sekarang kita mempraktekkan rukyah mandiri, bukan rukyah massal. Bukan saya merukyah antum, tidak. Nah, gitu ya. Kalau saya membacakan ayat, langsung barangkali ada keluar jurus macam-macam kan gitu. Nah, itu yang tidak kita lakukan. Tapi yang kita akan praktekkan adalah antum sendiri yang merukyah. Gitu ya. Kita praktekkan ayat tadi, Bang. Nah, intinya ayat rukyah itu adalah surat Al-Falaq dengan Anas. Itu intinya. Gitu, Bang, ya. Nah, adapun tambahan yang lain itu hanya pengalaman para ulama. Yang ada dalilnya adalah surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. 5 ini saja. Dan lebih inti lagi adalah surat Al-Falaq dengan Anas. Itu yang kita praktekkan. Nah, saya yakin semua orang pasti bisa membaca surat ini. Iya enggak, Pak? Nah, kalau antum baca di buku ini ada berapa yang saya tulis? Ayat rukyah di belakangnya panjang sekali. Nah, saya hampir enggak pernah membaca ini. Cuman ini pengalaman berulang ya saya tulis juga gitu. Tapi secara pribadi dulu iya. Berapa tahun yang lalu saya selalu merukyah orang begini. Tapi sekarang saya rubah pola. Itu yang saya kedepankan adalah rukyah mandiri tadi. Kalau ada pasien datang, saya suruh ajarkan begini-begini, rukyah mandiri. Udah muntah-muntah sendiri kan gitu. Nah, saya cuma nonton aja kan gitu. Kan gak capek. Kalau dulu, 1 jam, 2 jam, sayang capek. sudah dua pasien saya yang kelengger gitu. Capek kan? Nah, ada datang pasien, ada kemarin seorang ustaz. Masya Allah, ustaz itu ustaz sunnah yang ustaz yang mengajarkan perjuangan sunnah tadi di Kanasir, satu keluarga. Anak-anaknya semuanya soleh, rata hafil Quran. Subhanallah. Ternyata ya saya ajarin aja ustaz dan keluarganya. Padahal dia tahu ruqyah. Kita coba menjelaskan itu, kemudian ruqyah mandiri tadi, udah lomba muntah anak dan anak bapak, ibunya, anak-anaknya lomba muntah tadi. Keluar semua semua. Ya, itu teknik efektif sekali. Makanya teknik ini antum bisa mengajarkan kepada keluarganya. Gitu Pak ya. Sehingga tidak ada lagi saudara kita, keluarga kita yang datang ke dukun. Gitu Pak ya. Maka mulai sekarang mari kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita, barangkali kita pernah mengamalkan amal yang tidak sesuai sunnah Nabi atau pernah ke dukun paranormal, mudah-mudahan pada kesempatan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita, barangkali langsung kita praktek atau mungkin sebelumnya ada beberapa hal yang perlu didiskusikan gitu. Wallahu taala alam. Ya, mungkin kita langsung dulu Pak ya. Kita manfaatkan waktunya, khawatir nanti waktunya tidak cukup. Ya. Oh ya. Ya. Jemaah semuliakan, bagi pemirsa di rumah, barangkali tidak sempat hadir di studio. Baik yang ada di yang sempat relay radio ini di beberapa tempat yang lain, mohon untuk dipersiapkan di rumahnya air putih. Ya, terserah mau satu gelas, satu botol atau satu galon, terserah ya. Ya, kemudian dipersiapkan kantong plastiknya, khawatir keluar kotoran sisa-sisa makanan kan tuh. Kalau yang keluar itu emas enggak perlu kan gitu. Ya, tinggal diambil taruh di kantong. Nah, khawatir yang kita keluar adalah kotoran tadi, maka persiapkan kantong plastik. Namun jemaah sekalian, ketika kita melaksanakan rukyah ini, ya perhatikan jemaah sekalian. Ya, untuk sementara ini dulu, mohon tentram dulu, tidak ada yang ngobrol. Ketika kita merukyah diri sendiri ini, setelah doa nanti ada beberapa reaksi, Bang. Hawa panas, hawa dingin, pegal, pusing. Dan cara teknik untuk mengeluarkannya adalah satu, yaitu teknik muntah. Ada yang muntah itu biasanya sihir lewat makanan atau minuman, atau sihir lewat penglaris. Bapak rajin kuliner, di situ ada penglaris, biasanya lari ke perut. Tanda-tanda orang kemasukan jin di perut yaitu sering pingin kentut setelah wudu. Nah itu tanda-tandanya. Nah, itu udah pasti, Pak. Nah itu di lambung. Ada jin yang tidak pingin keluar lewat muntah, tapi bisa lewat sendawa. Keluar sendawa. Yang ketiga, terkadang tidak bisa lewat sendawa, bisa lewat pori-pori. Lewat pori langsung, ketika usap langsung keluar pori-pori. Kemudian ada juga jin keluar lewat keringat. Keluar lewat keringatnya, Masya Allah banyak. Nanti akan keluar keringat. Kemudian yang selanjutnya, bisa keluar lewat pipis. Jin yang ada di daerah perut, di lambung, di usus, di rahim, di reproduksi, terkadang bisa keluar lewat buang air kecil. Gitu. Tapi sekiranya nanti ada jin pingin keluar lewat pipis, jangan pipisnya di sini. Nanti di belakang. Dan sekali lagi, kalaupun nanti antri di belakang, jangan pipis di luar. Gitu. Di situ ada jin juga, di lubang situ nanti masuk ke di daerah kemaluan kita nanti. Gitu. Biasanya sering kali begitu, Pak. Nah, kemudian selanjutnya, terkadang dia tidak bisa keluar lewat itu, bisa keluar lewat usapan. Nanti ujung jari-jarinya, Pak. Nanti ada ngalir kayak semut itu, nanti dia keluar. Kemudian didorong ke bawah, arahkan kaki, terkadang keluar. Ya. Ini metode yang kita praktekkan berapa hari di sini, Pak. Ya, itu teknik keluarnya. Karena Nabi tidak menjelaskan teknik keluarnya. Makanya teknik tadi pun bisa kita amalkan. Maka tidak harus muntah. Gitu, Pak. Ya. Orang yang tidak muntah ketika rukyah mandiri, bukan berarti gak ada jinnya. Nah, gitu, Pak. Nah, bisa keluar lewat udah keringat. Nanti bisa antum merasakan manfaatnya insyaallah. Ya, kemudian selanjutnya pada saat rukyah nanti, antum rukyah mandiri, terkadang ada saudara kita yang berontak teriak. Itu antum enggak usah hiraukan. Antum cuek saja. Terkadang karakter jin itu caper, cari perhatian. Jin itu bukan sebagaimana perempuan, istri kita atau suami, kadang ada suami juga caper kan, cari perhatian ke istrinya, cari perhatian ke suaminya kan gitu. Ternyata jin juga caper. Nah, tekan ibacin ayat langsung keluar ini dan itu jurus. Nah, itu dia cari perhatian. Ketika antum perhatian ke dia, antum megang 10 orang bisa mental gitu kan. Coba antum cuekin, dia diam sendiri gitu. Nah, itulah jin. Nah, gitu Pak ya. Kalaupun ada yang keluar jurus macam-macam itu, antum enggak usah hiraukan. Konsentrasi masing-masing, Pak. Ya. Semakin khusyuk antum praktekkan rukyah ini, maka semakin merasakan manfaatnya. Gitu Pak ya. Ya, jemaah semuliakan, sudah siap-siap mungkin jemaah yang masih duduk, masih berdiri, silakan untuk dipersiapkan duduk dengan khusyuk. Masya Allah, ini tempatnya enggak muat, Pak. Ini di belakang. Kira-kira jemaah yang di luar itu bisa kedengaran, Pak ya? Oh ya, silakan mungkin kalau memang enggak ada tikar enggak apa-apa sekarang duduk di lantai aja enggak apa-apa, Pak, silakan. Di rumputnya juga bersih. Ya, di rumputnya insya Allah bersih, Pak. Ya. Ya, Rasulullah pun dulu sholat di masjid itu pakai, kan enggak ada keramik kayak gini kan gitu. Nah, duduk di atas pasir enggak apa-apa insyaallah. Ya. Ya, disunahkan untuk berduduk, tapi tidak harus. Karena kondisi sekarang kan kalau berduduk kayaknya enggak mungkin kan gitu. Saya yakin antum tadi sudah berwudu duluan. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Karena tidak ada dalil menunjukkan harus berwudu, tapi hanya disunahkan saja. Ya, hanya disunahkan. Karena rukyah itu bagi pada doa kan. Makanya sebelum kita berzikir ada doa, itu terlebih dahulu berwudu. Walaupun itu tidak wajib. Ya. Kalau memang di rukyah satu-satu di rumah, itu sebaiknya wudu. Sekarang karena tidak memungkinkan untuk itu. Ya, jemaah semuliakan, sudah siap? Ya, jemaah yang di luar sudah siap mungkin? Ya? Ya? Iya, airnya dibuka. Airnya dibuka. Sekarang jemaah sekalian konsentrasi. Sekali lagi mohon untuk tidak memperhatikan. Kalaupun ada saudara kita sampingnya ada yang muntah, ada yang teriak, antum enggak usah hiraukan. Konsentrasi diri antum. Konsentrasi masing-masing. Terutama ibu-ibu juga, mohon jangan panik kalau ada yang teriak, ada yang muntah. Santai saja, biasa saja. Gitu. Kemudian antum awali dengan membaca isti'adah. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Untuk apa? Biar tidak masuk jin yang keluar dari tetangganya. Kalau antum baca itu seyakin-yakinnya, insyaallah jin tetangga tadi enggak masuk. Gitu. Kalau dia muntah keluar, enggak tahu kemana kan? Kita enggak tahu. Enggak pernah melihat jin kan gitu. Sampai hari ini pun sudah puluhan tahun saya ruqyah, itu saya pengin ketemu jin enggak pernah ketemu. Walaupun setiap hari dialog sama jin. Tapi saya pingin lihat itu. Sampai hari ini belum pernah lihat. Ya, kita siap-siap. Jemaah semuliakan. Alangkah indahnya rukyah itu diawali dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa kita. Barangkali dulu pernah kita mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Barangkali pernah berbuat dosa, mendzalimi orang saudara kita, atau pernah datang ke dukun dan paranormal, atau pernah berbuat syirik, maka mohon antum kiranya memperbanyak istighfar pada kesempatan ini. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar mutlak. Istighfar yang sesuai sunnah diantaranya astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullah astaghfirullah. Adapun istighfar yang tidak sesuai sunnah jangan diamalkan. Amalkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ibnu Qayyim menjelaskan dikir atau istighfar yang benar itu adalah istighfar yang dipadukan antara hati dengan lisan. Gitu Pak ya. Dari hati yang paling dalam memahami maknanya dan diucapkan oleh lisan. Silakan istighfar masing-masing. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Silakan masing-masing Pak ya. Karena tidak ada sunahnya kalau bersama-sama. Silakan masing-masing saja. Dari hati yang paling dalam secara khusyuk. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Terus istighfar masing-masing, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang pernah kedukun, paranormal, yang pernah berbuat syirik, mohon ampun kepada Allah. Karena setiap dosa kita diampuni Allah, maka sangat mudah Allah mengabulkan permohonan dan doa-doa kita, Mas. Insyaallah rukyah ini sangat terkait dengan doa. Ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya abu bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ya, ini dikit-dikit mutlak saja. Silakan antum pegang sekarang air dekatan ke mulut. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin setiap membaca itu boleh ditiup. Tapi kalau antum minum sehari-hari, makan sehari-hari tidak boleh karena hari Rasulullah melarang. Tapi khusus untuk ruqyah, tiupan kecil setelah baca boleh. Walaupun secara sunnahnya tidak ada. Tapi Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan boleh. Kemudian baca setiap setelah salat, setelah membaca surat Al-Fatihah, maka boleh mengucapkan amin sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu taala. Ya, setiap baca surat Al-Fatihah amin dan boleh ditiup. Ada yang silakan kalau tidak tiup boleh, boleh ditiup karena khilaf para ulama, ya. Silakan baca konsentrasi masing-masing baca surat Al-Fatihah. Masing-masing baca surat Fatihah berapa kali tidak jelaskan secara dalil, barangkali bisa 5, bisa 7, barangkali bisa 7 kali aja sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah berapa kali, Pak? 7, ya. Silakan niatkan untuk merukyah diri sendiri dari hati yang paling dalam. Kemudian berdoa mutlak masing-masing diniatkan untuk mengeluarkan seluruh gangguan jin dan setan yang ada di tubuh kita. Ya Allah, ya Rabb, angkatlah penyakit hamba, ya Allah. Keluarkan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian doa, ya Allah, ya Rabb, keluarkanlah seluruh gangguan jin dan santet di tubuh hamba, ya Allah. Baik kanker atau penyakit stroke atau darah tinggi, darah rendah, susah punya anak, susah dapat jodoh atau penyakit apa saja yang pernah kita alami, berdoa dan berhormat kepada Allah agar Allah keluarkan penyakit kita. Ya, silakan berdoa masing-masing. Permohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permohonan kita, terutama Allah akan mengangkat penyakit kita. Ya, dari hati yang paling dalam. Ya. Silakan diminum, baca bismillah pakai tangan kanan. Ya. Bismillah pakai tangan kanan. Ya. Ya, bagi yang gelas usahakan habisin satu gelas, Pak, ya. Kalau yang botol ya kira-kira satu gelas lah gitu. Jangan habisin satu botol, Pak. Nanti mual. Ya, kira-kira satu gelas gitu, Pak, ya. Atau setengah. Ya, jemaah semuliakan. Setelah antum tadi meruqyah diri sendiri dengan air, maksudnya dibacakan di air, ini teknik biar tidak kesurupan. Setelah minum air, terkadang ada yang terasa. Ada yang hawa panas, hawa dingin, pegel, pusing, mual, nek, atau dedekan, atau yang kebas badannya, atau gemetaran. Nah, biasanya ada yang terasa salah satunya. Ya. Kemudian bagi yang terasa di kepala, silakan tempelkan tangan di kepala. Bagi yang terasa di perut agak sedikit enek, ya barangkali mungkin kita coba di perut dulu. Ya. Sebelumnya kita baca dulu, disebutkan dalam hadis tadi riwayat Imam Bukhari, baca Al-Fal Anas gitu, ya. Silakan baca masing-masing Al-Fal Anas di telapak tangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup. Silakan diusap di perutnya. Ya. Usapannya terserah, boleh arah tawaf, boleh selain itu, karena tidak ada dalil yang harus mengharuskan ayat tawaf. Silakan diusap terus. Silakan, terutama bagi jamaah yang susah punya anak, haidnya enggak teratur, haid sering pendarahan, silakan diusap di rahim, di dada, diusap di dadanya, yang penyakit jantung diusap terus, konsentrasi. Bismillah ya Allah ya Rabb, keluarkan seluruh gangguan jin dan setan yang ada tubuh hamba ya Allah. Terus diusap terus, Pak. Usap konsentrasi, semakin konsentrasi semakin mendapatkan manfaat yang luar biasa. Silakan, Pak. Konsentrasi di perut, di dada, di lambung, terus konsentrasi terus. Bismillah ya Allah ya Rabb, keluarkan. Ya, silakan diusap di lambungnya. Diusap terus konsentrasi di samping perutnya. Kemudian tekan dari lambung bawah. Tekan dari lambung bawah di atas sini. Nah, tekan, dorong ke atas pelan-pelan sampai ke tenggorokan. Naik. Semua jin di lambung, di usus, naik ke atas. Kelat tendawa. Kelat tendawa muntah, naik, naik. Naik kelat muntah semua. Muntah semua, naik. Oh, masyaallah. Terus muntah, naik. Terus naik, dorong ke atas, naik. Muntah semua, naik. Terus. Terus dorong ke atas, naik. Semua jin di lambung, di usus, terus muntah semua, naik. Terus semua jin di lambung, di dada, jin di lambung, di usus, di dada, muntahkan, naik. Terus usap, terus konsentrasi usap. Terus wahai Masya Allah, semua jin yang tinggal di lambung, jin yang tinggal di lambung, di usus, di lambung, di usus, saya ingatkan kalian bertobat kepada Allah. Naik, naik ke atas, naik. Naik, naik, muntah ke semua, naik. Terus muntah ke semua, naik. Terus tekan, tekan, Pak. Dorong ke atas, konsentrasi, dorong ke atas, naik. Naik ke atas, muntah ke semua, naik. Oh, Masya Allah. Muntah ke semua, naik, terus. Ayo, terus. Terus. Wahai Masya Allah, semua jin yang di lambung, di usus. Terus, dorong ke atas, dorong. Naik. Semua jin di dada, jin di dada, naik. Keluar tenggorokan. Kumpulkan di tenggorokan semua. Keluar mulut. Kelat mulut, muntahkan, muntah semua, naik, muntahkan, terus, ah, Masya Allah, terus, muntahkan semua, naik, wahai Masya Allah, ya, ya, silakan usap terus, di dada, di perut, di lambungnya, usap konsentrasi, Bismillah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, keluarkanlah seluruh gangguan jin santet di tubuh hamba, ya Allah, terus berdoa, terus tekan. Tekan, tarik, dorong ke atas atau tarik ke atas sampai ke tenggorokan. Sampai ke tenggorokan, muntahkan, naik. Naik. Semua di dada. Kumpul tenggorokan semua, naik. Muntahkan. Oh, astagfirullah. Astagfirullah. Muntah semua, naik. Iya. Muntah semua, naik. Wahai masyaallah. Saya ingatkan semua jin di lambung. Semua jin yang tinggal di lambung, saya ingatkan bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Wahai para bangsa jin, tugasnya beribadah kepada Allah. Cepat. Tekan lagi, Pak. Tekan, dorong ke atas. Dorong ke atas, naik. Naik, dorong ke atas sampai ke tenggorokan. Muntahkan. Muntahkan semua, naik. Muntahkan terus. Wahai masyaallah, terus. Terus. Muntahkan semua, muntahkan, terus. Muntahkan terus. Ayo. Terus. Ya, di kepala bari ada yang pusing, mungkin usah di kepalanya. Ya, silakan diusap kepala. Bismillah. Terus. Yang sering vertigo, yang pusing, coba diusap, tarik. Dari kepala, dari belakang terus dorong ke depan, arah ke mulut. Terus dorong ke mulut. Terus senawa, muntahkan. Muntahkan terus. Muntahkan, muntahkan. Oh, Masya Allah. Semua di kepala. Semua jin yang tinggal di kepala, muntahkan terus. Muntahkan terus, terus. Terus. Muntahkan terus. Wahai Masya Allah, terus. Ya. Muntahkan terus. Saya ingatkan semua jin yang tinggal di kepala, tinggal di pundak. Yang tinggal di pundak, terus diusap. Terus diusap terus, usap, Pak. Yang gampang lupa, yang sering vertigo di sini, Pak ya. Terus diusap. Usap di ubun-ubunnya, ditarik. Dari belakang, tarik, arahkan mulut, terus, terus. Semua jin kepala, keluar mulut. Keluar mulut, usahakan di sini juga, tekan, Pak. Kelenjar getah bening itu kebanyakan di sini, Pak. Nah, silakan diusap. Tarik, arahkan mulut. Terus, arah mulut, terus. Muntahkan. Keluar mulut, kumpulan kerugung, muntahkan, terus. Oh, Allah. Muntah semuanya, terus. Oh, Allah. Ayo. Muntahkan semuanya. Semua jin yang tinggal di dada, semua jin yang tinggal di kepala, di kepala, di ubun-ubun, terus nah, di telinga sini Pak ya. Bagi yang hobi musik, biasanya jin di sini. Nah, biasanya di sini. Coba tarik arah ke mulut. Dari telinga arah ke mulut, terus. Terus arah ke mulut, muntahkan. Muntahkan semuanya, terus. Oh, Allah. Muntahkan. Muntahkan semuanya, terus. Muntahkan. Wahai Masya Allah. Wahai Masya Allah, semua jin yang di tenggorokan, di kepala. Muntahkan semuanya. Ya, aduh Allah. Terus keluar semuanya. Lepas, lepas semuanya. Terus keluar mulut. Keluar mulut, terus. Terus. Ya. Diusap kepalanya. Dibunuh belakang, terus. Terus tarik, Pak. Terus arah ke mulut, terus. Terus. Ya. Ya. Wahai Masya Allah, semua jin yang di kepala, saya ingatkan kalian bertobat kepada Allah. Ya, silakan diusap kepalanya, ditarik arah ke mulut, terus. Saya ingatkan semua jin di kepala. Ikhsyahiyadullah. Keluar semuanya, arah ke mulut. Keluar ke mulut. Lesendawa, lesendawa. Muntahkan, muntahkan, terus. Allah SWT, muntahkan. Keluar semuanya, keluar. Keluar ke mulut. Ya. Ya. Ya. Terus, ya. Terus, semua jin yang tinggal di kepala, lah, ya. Barangkali ada di pinggang, terkadang sering sakit pinggang, ya kurang hasrat ke istri, kurang hasrat ke suami, sudah diusap-usap di pinggangnya, diusap di pinggang, kemudian tarik, dorong ke atas dalam mulut, dorong, dorong, naik, semua jin di pinggang, naik ke atas, naik, naik sampai ke dorongan, muntahkan, naik, oh Allah, muntahkan, terus, wahai Masya Allah, semua di pinggang. Muntahkan semuanya. Terus. Ya. Ya ma'asyara jin. Wahai para bangsa jin. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhdhal liman kalian. Ya. Semua jin yang tinggal di pinggang, yang tinggal di punggung, naik-naik atas. Keluar mulut, keluar mulut. Keluar mulut, naik. Naik atas, naik. Naik. Kumpulkan di tenggorokan. Keluar semuanya, muntahkan. Oh, Allah. Muntahkan, terus. Ikhsyahid Allah. Ya. Ya. Ya. Ya, terus. Ya. Ya, jemaah semulikan. Itu mukadimah rukyah. Nah, itu teknik efektif rukyah biar tidak rukyah tanpa kesurupan. Nah, kalau saya yang rukyah mesti antum banyak yang keluar jurus. Nah, tapi kalau dengan teknik tadi antum bisa ngajarin istri mungkin rukyah seperti itu. Itu efektif sekali lewat air, Pak. Ya. Paham, Pak ya? Nah, sekarang kita praktekkan teknik-teknik yang tadi yang kita pelajari dalam hadis tadi. Nah, kita praktekkan sekarang. Yang pertama, dasarnya ayat rukyah mandiri adalah surat Al-Falaq An-Nas. Nah, boleh baca surat Al-Fatihah, tiup, ayat kursi tiup, Al-Ikhlas tiup, Al-Falaq An-Nas tiup. Paham, Pak? Ya, setiap baca surat tiup. Ya, masing-masing dibaca, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طيب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, silakan diusap di muka, Pak. Dari muka dulu, silakan. Terkadang ada aura yang kurang baik di muka, yang mukanya suka buram. Istri melihat suami enggak senang. Suami melihat istri juga merasa risih. Itu mudah-mudahan jin yang tiga di muka keluar. Terus usap terus, Pak. Kemudian arahkan ke mulut. Tarik arah ke mulut. Semua jin muka tersendawa. Tersendawa dan muntah. Terus tarik. Terus muntahkan. Terus muntahkan, tarik. Semua jin muka keluar semua tersendawa. Muntahkan lewat keringat. Lewat muntah keluar semuanya. Ukhrij ya Allah. Terus Pak. Terus Pak. Ya. Ya. Terus diusap. Ya, usap di muka terus. Terus arah ke mulut. Terus arah ke mulut. Semua jin yang tinggal di muka. Jin yang tinggal di muka, di jidat, di giginya, keluar semuanya, keluar mulut. Keluar dari mulut, muntahkan. Muntahkan semua. Terus, ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah, wahai musalla. Keluar semuanya. Terus. Muntahkan terus. Nah, tarik arah mulut terus. Ayo konsentrasi. Konsentrasi, tarik. Yang susah tidur, mata suka buram, matanya suka rabun, kemudian gampang ngantuk, jinnya di sini, Pak. Tarik, tekan di pelopak mata sini, Pak. Tekan di atas sini, ditarik arah ke mulut, terus. Terus. Tarik arah ke mulut, terus lesendawa. Lesendawa muntah, keluar mulut. Muntahkan, terus. Muntah semuanya, ya Allah. Muntahkan terus. Muntahkan terus. Semua jin di muka. Semua jin yang tinggal di muka saya ingatkan pada kalian. Bertobat kepada Allah. Keluar semuanya. Muntahkan terus. Ikhsyad Allah. Terus. Ya. Terus. Muntahkan terus. Muntahkan terus. Muntah semuanya. Terus. Terus. Terus. Tarik, Pak. Nah, insya Allah biar sembuh di matanya. Terus tarik. Tarik di mata. Tarik arah ke mulut. Arah ke mulut. Muntahkan. Muntah semuanya. Terus. Wahai Masya Allah. Semua jin yang tinggal di muka. Muntahkan. Terus. Kelat mulut. Ayo. Semua yang di muka. Terus. Sekarang di kepala, Pak. Di kepala diusap. Di umur-umur. Diusap terus. Konsentrasi. Usap. Silakan diusap terus. Kepala belakang. Samping kiri kanan. Terus. Diusap, Pak. Terus. Diusap terus. Di telinga. Kemudian ditarik dari kepala. Kepala belakang, arahkan ke depan. Arah ke mulut terus. Semua jin kepala, arah ke mulut. Semua jin kepala, muntahkan. Muntahkan terus. Muntahkan. Astagfirullah. Ayo. Muntahkan terus. Saya ingatkan jin kepala. Kelelat keringat. Kelelat muntah. Kelelat muntah, muntahkan semua. Oh, astagfirullah. Wahai Masya Allah, semuanya, terus. Wahai Masya Allah, saya ingatkan semua jin yang tinggal di muka, di kepala, keluar semuanya. Terus. Terus, terus. Tadi Pak, di umur pun, terutama di sini, di umur pun yang susah memahami agama, yang susah hafal di sini Pak. Nah biasanya, nah ditekan diusap, diusap terus, arahkan ke mulut, turuk tarik, mulut, muntahkan, semua ji kepala, kelal ke mulut, kelal ke mulut, muntahkan, pus, oh Allah, muntahkan, pus, ikhshad Allah. Terus. Ya. Muntahkan terus. Wahai insyaallah semua jin di muka. Semua jin yang tinggal di muka saya ingatkan kepada kalian ya ma'syaral jin. Wahai para bangsa jin. Kelas semua terus. Terus. Terus. Terus. Kelas semua. Ya. Ya, sekarang coba ditepuk di pundak sini, Pak. Tengkuk sini. Itu yang bikin malas, malas ibadah, kemudian sering marah di sini, Pak. Tekuk, agak tengkuk agak kencangan di sini, Pak ya, tengkuk sini. Ini yang bikin kita susah untuk ibadah. Ayo saya ingatkan semua jin yang tinggal di pundak. Muntahkan, keluar muntah. Muntahkan semua, muntahkan. Ya Allah, oh khairuz. Wahai musalla, muntahkan terus. Muntahkan, muntahkan semua. Semua jin di pundak. Terus konsentrasi. Ya. Terus saya ingatkan semua jin yang tinggal di pundak. Jin yang tinggal di pundak. Semua jin yang tinggal di pundak. Saya ingatkan kepada untuk bertobat kepada Allah. Muntahkan semua. Muntahkan. Muntahkan semua. Oh, kepada Allah. Terus. Muntahkan terus. Iya, silakan ditekuk. Ayo semua jin yang tinggal di pundak. Semua jin yang tinggal di pundak. Bertobat kepada Allah, akhdzaliman kalian. Sudah saatnya untuk bertobat kepada Allah. Jangan pernah mendzalimi kaum muslimin. Jangan pernah mendzalimi bapak-bapak ibu-ibu. Ayo. Kumpulkan di tenggorokan. Dari pundak, kumpulkan tenggorokan, keluar semuanya. Keluar lewat pundak. Keluar lewat pori-pori. Keluar lewat muntah. Muntahkan, muntahkan semua. Oh, Rasulullah. Muntahkan semua. Oh, Rasulullah. Wahai masya Allah. Ya Allah. Terus. Ya. Ya. Silakan di pundak kiri kanan. Terkadang banyak kan kena stroke itu karena pengaruh jin di sini, Pak. Maka di pundak sini yang sering kesemutan tangkanya ditepuk. Di ketiak. Terkadang jinnya senang tinggal di tempat yang bau-bau, maka ditepuk sini. Nah, gini. Nah, pundak sini, Pak ya. Kemudian arahkan ke jari. Terus. Nah, arahkan jari terus. Nanti ada yang ngalir di ujung jari terus. Nah, usap Pak. Usap. Nah, kita ikutin hadis tadi, Nabi SAW mengusap. Nah, terus. Ayo keluar jari-jari tangan. Semua jin yang tinggal di pundak di tangan. Keluar jari tangan terus. Nah, terus presentasi Pak. Nah, ada yang ngalir enggak di ujung? Terus. Tuh tepuk Pak. Tepuk-tepuk gini. Nanti ada yang ngalir terus. Tuh pundak sini. Ini yang sering pegal biasanya. Gampang marah di sini. Ya. Nah, kemudian ditarik arahkan ke tangan terus. Ya, semua jin yang tinggal di pundak. Semua jin yang tinggal di pundak, keluar semua. Keluar sendawa atau lewat pori-pori, lewat keringat. Arahkan tangan terus. Ya, terus. Ya, gerakan. Semua jin pundak terus. Ya. Ya ma'asyaro jin, saya ingatkan kepada kalian wahai para bangsa jin. Semua jin yang tinggal di pundak, tinggal di tangan, di lengan. Kemudian diusap, arahkan ke jari tangan Pak. Suruh keluar terus. Nah. Ya, tangan kita sering kebas, insya Allah nanti sembuh, bilang Pak. Terus. Ditarik arahkan mulut, arahkan ke tangan terus. Ada yang terasa ngali gak di ujung Pak, kayak angin tuh. Nah, kayak kesemutan di ujung, biasanya tinggal keluar terus. Nah, terkadang lihat keringat ya, terus. Ya. Ya. Ya, kemudian selanjutnya konsentrasi usap di daerah dada dan di perut. Dada sini, ini dada ini biasanya kalau merasa penyakit jantung, jantungnya kata dokter penyakit turunan, coba diusap di jantungnya, di pankreas sebagai tanda-tanda diabetes. di Pangkeras di bawah sini, di ulu hati yang sering gelisah, cemas di daerah sini. Bagi ibu-ibu yang barangkali ada penyakit yang kanker di daerah payudara, silakan diusap di pangkalnya sini. Usap terus di dada terus. Silakan diusap Pak, pakai dua tangan. Tadi kita udah baca di telapak tangan, tinggal diusap sekarang. Terus konsentrasi. Bismillah ya Allah ya Rabb. Keluarkan seluruh gangguan jin dan santet yang ada di tubuh hamba ya Allah. Terus. Nah, coba ditekan Pak. Tekan dari pangkal dadanya, di pangkal asinya. Terus tekan, dorong ke atas, naik. Naik ke atas, tekan, sampai ke tenggorokan. Muntah ke sumia, naik. Muntah ke sumia, naik. Oh, Allah. Coba, tekan di dulu hati sini Pak ya. Tekan dulu hati, dorong ke atas. Dorong ke atas, naik, sampai ke tenggorokan. Muntahkan. Naik ke atas, naik, muntahkan. Oh, Allah. Terus. Muntah ke sumia. Semua jin yang tinggal di dada. Semua jin yang tinggal di dada. Di jantung. Sini yang tinggal di pankreas, saya ingatkan agar kalian bertobat kepada Allah. Keluar semuanya. Keluar semuanya, terus. Terus, diusap terus. Bagi ibu-ibu yang susah punya anak, atau ikhwan yang barangkali di susah untuk hubungan suami istri, silakan diusap di bawah perut. Usap di bawah perut. Ibu-ibu yang susah punya anak di bawah perut juga diusap di rahim ya di sini. Ya. Diusap konsentrasi. Terus yang barangkali ada yang batu ginjal atau di daerah lambung terus dari perut bawah tekan dorong ke atas pelan-pelan. Konsentrasi, dorong ke atas, naik. Seingatkan jin di lambung, naik, naik ke atas, naik. Naik ke atas, naik. Keluar mulut. Naik ke atas, keluar mulut, naik. Muntahkan. Muntah semua. Oh, astagfirullah. Muntah semua, naik. Oh, Allah. Muntah semuanya, naik. Terus. Ya, adallah. Ya. Ya. Silakan diusap lagi. Ya. Silakan diusap di daerah dadanya. Biar lebih ngusik, karena lebih banyak kita berinteraksi di luar, makan di luar, terkadang ada pengelaris, insya Allah bisa keluar bersama usapan ini, insya Allah. Terus, diusap di lambung lagi Pak. Di lambung, di dada, sebagian di dada, di jantung, ditekan di situ, diusap, di ulu hatinya, silakan. Kemudian, ditekan di daerah lambung bawah, terus, dorong ke atas, naik, naik, dorong ke atas, naik, naik ke atas, muntah semua, naik, oh, insya Allah. Muntah semuanya, naik. Wahai Masya Allah. Muntah semuanya, naik. Terus. Ayo. Terus. Muntah semuanya, naik. Ya. Ya. Ya. Ya, silakan tepuk di pinggang, Pak. Tepuk di pinggang biar enak pinggangnya. Nah. Biar tambah laki-laki, Pak. Nah, terus. Ya. Silakan tepuk di pinggang, diusap-usap, ditekan, silakan. Pinggang terutama di sini, Pak. Nah, di sini. Sini, Pak ya. Ya. Ini yang biasanya bersemayam di daerah situ. Itu yang menyebabkan hasrat ke istri kurang, hasrat ke suami juga kurang di situ. Nah, silakan ditepuk. Silakan tepuk di pinggangnya, terus semua jin yang di pinggang. Saya ingatkan kepada kalian, semua jin yang tinggal di pinggang. Semua jin yang tinggal di pinggang. Coba, tarik, dorong ke atas, pelan-pelan. Tarik. Tarik, dorong ke atas, naik, naik. Semua jin di pinggang, naik. Lesendawa, temuta. Muntahkan, bus. Muntahkan, bus. Muntah semua, oh, Masya Allah. Muntahkan, bus. Wahai Masya Allah. Ya. Ya. Muntahkan. Semua jin di pinggang. Semua jin yang tinggal di pinggang, saya ingatkan kepada kalian. Ya ma'asyaro jin. Ya, semua jin yang tinggal di pinggang, keluar semuanya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan di pinggang terus. Ya. Semua jin di pinggang, naik ke atas, naik. Tarik, tarik dorong ke atas. Naik. Keluar sendawa temuda. mengatakan, ya Adallah, ukhruj. Ukhruj ya Adallah. Kelah wahai masyaallah. Kelah semuanya. Iya. Iya. Kelah semuanya. Iya. Iya. Ya. Silakan selonjor kakinya, Pak. Kalau ada tempat selonjor. Ya, silakan selonjor kakinya, Pak. Terkadang kaki kita rajin ke dukun dulu, rajin ke apa namanya ke mall. Terkadang mall kan banyak pakai penglaris kan itu. Nah, terkadang nyangkut di kaki kita, makanya kakinya sering pegel, sering kesemutan, tiba-tiba nggak bisa jalan, padahal nggak ada penyakit kata dokter. Gitu. Ya, silakan ditepuk dari pahanya, di paha belakang, panggil terus ditepuk. Terus ditepuk. Di paha, di lutut, tepuk di lutut, di betis. Nah, di betis terus di kaki-kakinya. Di ujung kaki ditepuk-tepuk terus. Ayo, keluar semuanya. Nah, kemudian dari pangkal paha diusap, dorong ke bawah. Ya. Dari pangkal paha dorong ke bawah, terus sampai ke ujung kaki, Pak. Dorong terus sampai ke ujung kaki. Suruh arahkan lebih. Terus semua jin yang di paha, keluar semuanya lewat kaki. Nah, terkadang ada yang ngalir di ujung, Pak. Ada yang ngalir di ujung, terus tepuk lagi. Di paha bawahnya. Ayo di paha bawah. Nah, pakai dua tangan terus. Silakan ditepuk semua jin yang tinggal di paha. Semua jin yang tinggal di paha. Jin sering kesemutan atau kolesterol dan sejenisnya keluar semuanya. Ya ma'syarul jin, wahai para bangsa jin. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhdholiman kalian. Ya. Ya, terus semua jin yang tinggal di paha, terus ditepuk, terutama untuk yang sudah S2 sampun sepuh. Nah, itu di lututnya. Biasanya. Nah, silakan ditepuk di lutut. Di lutut, di betis terus. Nah, agak kencangan, Pak ya, terutama yang subur, nah, agak besar, agak kencangan. Ya, kemudian setelah ditepuk, arahkan ke bawah, dorong sampai ke ujung kaki. Terus keluar semuanya, turun belakang kaki. Turun lagi jari kaki, turun, terus. Terus, ada yang ngalir enggak, Pak? Di ujung kaki ada yang kayak hangin. Nah, dia keluar terus bersama ujung jari itu. Dia akan keluar lewat aliran jari. Apa namanya? Ujung jari-jari kaki. Terus saya ingatkan semua jin yang ada di paha. Terus, paha bawah, Pak ya. Nah, silakan ditepuk paha bawah. Ya. Ya, semua jin yang ada di paha bawah, di lutut, di betis. Ya ma'asyaro jin, wahai para bangsa jin, saya ingatkan pada kalian agar kalian bertobat kepada Allah. Keluar semuanya. Ayo, arahkan kaki, terus didorong, Pak, dari pangkal paha, terutama di daerah pangkal pahanya, yaitu yang menyebabkan terkadang untuk ibadah ke istri itu agak susah atau cepat lepas, kayak tadi malam dibilang cepat lepas. Nah, itu bisa mengganggu jin di situ. Silakan diusap di daerah pangkal paha, terus. Terus. Nah, nanti ada yang terus didorong, Pak. Didorong terus. Nah, coba rasakan konsentrasi. Dia akan keluar bersama usapan itu. Terutama di ujung jarinya ada kayak angin nanti. Terus. Ya. Ya udah, sekarang kita sekali lagi masih ada waktu. Kita mempraktikkan dua surat tadi, surat Al-Falaq An-Nas. Ya. Masalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tiup. Ya, usap lagi di muka tadi, Pak ya. Di muka. Ya, di muka terus. Ya, usap terus di muka. Ya, saya ingatkan semua jin yang tinggal di muka agar kalian bertobat, keluar dari mulut, tarik arak mulut, keluar sendawa dan muntah. Terus. Keluar sendawa dan muntah, keluar semua. Keluar sendawa dan muntah, terus. Ya, ma'asyara jin. Semua jin yang tinggal di muka, saya ingatkan kalian bertobat kepada Allah. Akhdhulim kalian, muntahkan. Muntahkan semua, akhruj atau Allah. Muntahkan terus. Ayo. Kumpulkan di tenggorokan. Semua jin yang ada di muka, kumpul tenggorokan. Keluar semua. Lihat mulut. Keluar lihat mulut. Muntahkan semua. Akhruj ya Allah. Wahai musalla, keluar semua. Terus. Muntahkan terus. Terus. Terus. Muntahkan, muntahkan terus. Konsentrasi, muntahkan, muntahkan terus. Muntahkan, muntahkan. Muntahkan semua. Oh, masya Allah. Terus. Terus, muntahkan. Terus, terutama di sini, Pak ya. Jangan lupa di sini juga. Di kelenjar getah bening di sini biasanya sering ada benjolan. Nah, usahakan biar hilang. Terus, arahkan ke mulut. Arahkan ke mulut. Terus. Terus muntahkan, muntahkan terus. Terus muntahkan. Muntah semua. Oh, masya Allah. Ayo. Semua jin yang tinggal di muka. Semua jin yang tinggal di muka keluar muntah. Muntahkan semua. Oh, masya Allah. Oh, masya Allah. Muntahkan. Terus. Ya. Terus. Terus. Ya. Ya. Kemudian usap lagi di daerah pelopor mata sini, Pak. Ini yang sering ngantuk ketika kajian. Gitu. Sering ngantuk setiap mendengar khutbah atau susah tidur, jinnya di sini. Coba tekan, Pak. Tekan di sini, arahkan ke mulut terus. Nah, terus tarik. Tarik arah ke mulut, muntahkan. Semua jin muntah, muntahkan. Tarik, muntahkan, terus. Muntahkan, muntahkan semua, terus. Tarik arah ke mulut. Muntah semua. Oh, masya Allah. Ya ma'asyara jin. Wahai para bangsa jin, semua jin yang tinggal di pelomata. Jin yang tinggal di pelomata, keluar semua. Terus. Terus. Terus. Terus tarik, terus. Ayo. Semua jin yang tinggal di pelomata. Muntahkan. Oh, masya Allah. Terus muntahkan. Kumpulkan kalian di tenggorokan. Kumpulkan tenggorokan semuanya. Kalian mulut, muntahkan. Muntahkan. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Wahai masyaallah. Keluar semuanya, terus. Terus. Terus. Ya. Kemudian kepala, Pak, usap lagi kepala. Kepala di umbun. Kepala belakang, samping kiri kanan, terus. Diusap. Ya, diusap terus. Ya, kepala belakang diusap terus. Ya, diusap. Kemudian ditarik dari belakang, tarik arahkan mulut. Terus tarik semua jin kepala keluar mulut. Keluar mulut. Keluar mulut, muntahkan. Muntahkan semua. Oh, masya Allah. Oh, masya Allah, terus. Terus. Terus. Terus. Ayo. Semua jin kepala, terus ya. Terus. Ya kepala, Pak, terus. Nanti insyaallah yang vertigo, yang pusing insyaallah hilang. Itu penyakit-penyakit yang sitar medibus insyaallah akan hilang, terus. Terus usap terus. Ya. Usap terus, Pak. Di kepala, di massage juga boleh. Ya. Yang biasanya sering poyongan karena jin di belakang sini, Pak ya, diusap terus, ditekan kepala belakang sini, itu menyebabkan darah tinggi, terkadang pecah pembuluh darah itu karena pengaruh jin di sini. Terus diusap dari belakang, tarik, tarik arah ke mulut, terus tarik, tarik terus, keluar mulut, keluar mulut, keluar mulut, muntahkan, Muntahkan terus. Oh Allah. Muntahkan terus. Muntah semua. Oh Rasulullah. Wahai Allah. Wahai Masya Allah. Terus semua. Terus. Terus terus. Ya. Sekali lagi coba tepuk di pundaknya, Pak. Ini yang menyebabkan kita gampang marah, malas, nah, agak kencangan. Terus agak kencangan, Bu. Ya, terus dipukul. Iya. Saya ingatkan semua jin yang tinggal di pundak. Keluarlah muntah. Keluarlah muntah, muntahkan semuanya. Keluar semuanya, ya Allah. Muntahkan, terus. Muntahkan, terus. Ayo arahkan mulut. Kumpul ngerokan, muntahkan semuanya. Ya Allah. Wahai Masya Allah. Oh khudu. Wahai Masya Allah. Terus. Terus. Ayo semuanya muntahkan. Kumpul ngerokan. Kumpulkan di tenggorokan semua. Wahai para bangsa jin. Naik ke lalat mulut. Keluar lalat mulut, muntahkan. Keluar lalat mulut. Keluar lalat mulut. Kelolat mulut, muntahkan. Muntahkan, bis. Oh, Rasulullah Allah. Ya. Ayo, terus. Terus. Ya. Ya. Ya, pundak kiri kanan, Pak. Pundak kiri kanan ditepuk. Sini, yang biar keluarnya tarik arahkan tangan, terus arah ke tangan dari sini usap biar terhindar dari darah tinggi, stroke dan sejenisnya. Terus keluar tangan, terus arahkan tangan. Ayo keluar tangan. Semua jin yang tinggal di lengan, semua jin yang tinggal di lengan, di tangan, keluar semuanya. Ayo. Ya Allah, ukhruj. Boleh sambil tiup, baik kalau enggak. Terkadang kalau ada masih kesemutan, bisa sambil tiup gitu bisa. Dia akan keluar dengan tiupan itu. Terus. Ya, silakan terus. Ya, tangan kiri kanan. Ya, tangan kanannya, Pak. Atau tangan kiri. Ya, silakan. Terutama di ketiak, Pak ya. Ini biasanya jin senang tinggal di tempat yang bau kan itu. Nah, maka ditepuk. Ya. Kemudian ditarik, arahkan ke tangan, terus. Nah. Usap terus. Ya. Coba diusap, coba konsentrasi. Ada yang terasa ngalin enggak di ujung-ujungnya? Coba diusap, Pak. Bismillah ya Allah, keluarkan ya Allah, terus. Nah, usap terus. Terus. Terus, usap. Ada yang tersengalin gak, Pak? Ada yang tersengalin kan kayak semut di ujungnya? Atau kayak angin di ujung? Nah, itu dia keluar. Ya. Dia keluar akan bersama usapan itu. Ya. Nah, kemudian kembali lagi usap sekali lagi di dada. Biar lebih maksimal. Ya, di jantung juga, Pak. Bagi ada tanda-tanda jantung, silakan diusap tekan jantungnya. Ya, yang sering gelisah, cemas. Bagi ibu-ibu yang kanker ini, ya, yang kanker asinya, silakan diusap terus di pangkalnya, terus usap di dada terus, ya, coba ditekan di ulu hatinya, tekan di sini, Pak. Ini yang menyebabkan kita gelisah, cemas, depresi, tekan, dorong ke atas, naik, keluar tenggorokan, muntah ke semua, naik, oh, jatuh. Muntah semua, naik terus. Wahai Masya Allah, keluar semua. Keluar sandawa. Muntah semua, naik. Ya. Ya. Terus, muntah semua, naik. Oh, Masya Allah. Wahai Masya Allah. Terus. Coba. Di bawah. Terus. Muntah semua, naik. Ya. Ya, jemaah semuliakan. Ya, Untuk sementara itu dulu, sebenarnya bisa dilanjutkan kayak tadi ke bawah, karena waktunya ya tidak mungkin kan. Sekarang saya ingin bertanya, jangan bubar dulu, ini ada yang masih pusing enggak? Apa rasa sekarang, enteng atau berat? Ada yang masih pusing? Ada yang masih pusing, Mbak? Masih ada yang pusing? Ya. Ada yang masih mual? Nah, intinya tadi kan itu teknik rukyah yang mandiri bisa diulangi di rumah. Bisa diulangi di rumah, Pak ya. Nah, kemudian kalau ada yang pusing silakan, kalau yang masih mual silakan letakkan di tempat yang sakit, tempat yang pegal, tempat yang berat, di mana terasa di situ ditekan coba. Coba diletakkan di tangannya, letakkan di kepalanya bagi yang pusing. Coba ikutin hadis dalam Sahih Muslim. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Konsentrasi baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bagi yang terasa di dada, tekan di dada. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillah terus. Konsentrasi diusap kepalanya. Ya, usap terus, kemudian arahkan ke tangan sini. Dia akan keluar bersama tangan terus. Yang pusing tadi terus. Ya, usap lagi terus. Ya, yang pusing arahkan ke tangan. Tadi lagi, Pak, di mana yang terasa pusing, sakit, di situ usap terus. Usap arahkan ke tangan, terus. Arahkan tangan. Jangan putus, Pak, langsung di tangan. Terus. Terus, ayo usap lagi. Di mana yang pusing tadi terus. Ayo, silakan di kepalanya Pak. Terus, ayo. Yang pusing merasa pusing, silakan di usap di daerah yang terasa. Ya terus, terus, silakan kepalanya. Arahkan ke tangan, arahkan ke tangan. Nah, ya. Yang pusing tadi masih terasa pusing nggak? Masih pusing? Yang pusing? Ada yang terasa pegal tangan enggak? Kalau pegal berarti nyangkut di tangan sebagian. Caranya begini kan. Nah, kemudian diusap terus tangan gini, Pak. Sambil tiup. Gitu, Pak. Ya. Ya. Terus yang pegal tangan, nah, terus usap. Ya. Kemudian ke tangan terus. Ya. Ya, sambil ditiup. Ya. Terus, terus, Pak. Yang masih pegal terus. Gimana? Masih pegal? Masih pegal enggak? Kalau masih lanjutkan. Nah, sekarang bagi ibu-ibu, lihat. Ya, ibu-ibu lihat, bisa lihat saya enggak? Nah. Yang susah punya anak, yang sering pendarahan. Nah, usapkan di sini. Ya, usapkan di sini. Kemudian untuk bapak yang susah untuk hubungan suami istri, barangkali ya cepat lepas itu. Nah, usapkan di sini. Di pangkalnya, terus diusap. Bagi ibu-ibu yang susah punya anak di sini. Yang barangkali yang miom, kista, diusap. Kemudian dorong ke bawah orang lebih pipis. Dorong ke bawah terus. Dorong, dorong, terus. Ya, silakan. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, dorong ke lihat pipis. Ya, biar terhindar dari penyakit prostat gitu. Ya, terus yang sering pipis anyi-anyian. Kalau semia, kalau pipis, kalau pipis. Ayo semua jin yang ada di ada pangkal paha di kemaluan, kalau semia, kalau pipis. Kalau pipis semia, kalau pipis. Ya Allah, ikhlas. Wahai masal kalau semia, kalau pipis. Tuh, tekan, tekan terus. Tekan di daerah kemaluan. Nanti kadang keluar pipis lebih banyak terus. Ya. Tapi kalau ingin pipis jangan di sini, Pak ya. Ya. Ya, ya jemaah semulia kan, kalaupun masih ada terasa pegal di kaki ini itu, insya Allah bisa dilanjutkan di rumah, bisa diajar kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, barangkali itu saja yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini bagi jemaah yang ketika barangkali di rumah mempraktekkan ulang atau ingin mengajarkan kepada saudara-saudara yang lain, ada yang terasa enggak nyaman. Kemudian ada yang berontak ini dan itu, boleh konsultasi ke saya. Ingin nanya ke saya bagaimana teknik selanjutnya gitu. Dari saya cukup sekian. Lebihnya kurang maaf. Barangkali ada jemaah yang tersinggung karena omongan saya atau sering canda bersama antum semuanya. Saya ala afu minkum, saya minta maaf pada antum semuanya. Wallahu taala alam. Al-Qulu Qali Hadha Nasrul Adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh atau cukup dulu kan? Ya, jemaah semulia kan? Ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah meruqyah dengan bacaan salawat Nabi? Karena ada yang mengamalkan ternyata sembuh penyakitnya. Jawabannya boleh. Tapi salawatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Karena ruqyah itu bagaimana doa. Kalau di awal salawat pun insya Allah boleh. Karena disebutkan beberapa kitab para ulama, salah satu doa yang mustajab itu apabila diawali dengan salawat. Rasulullah katakan, inna du'a mauqufun. Doa seseorang terhenti. Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Sampai kapan diangkat ke langit? Hatta yusolli ala nabi, sampai dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah hadisnya sahih. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah hijab tidak boleh dipasang di rumah, Ustaz? Sebaiknya tidak dipasang. Karena hal itu tidak mendatangkan manfaat, justru ketergantungan kita kepada hal itu. Maka usahakan dihilangkan. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kenapa ana setiap menatap wanita kok selalu terbayang aurat mereka? Apa itu termasuk kena ain atau sihir orang? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah semulia kan, ada orang yang melihat seseorang itu karena barangkali dia ya karena memang hobi kan gitu. Yang kedua, ada juga yang pengaruh bacaan. Bacaannya, tontonannya terkadang dilampiaskan tadi. Dan ketiga, bisa juga karena dorongan jin. Dorongan jin di badannya sehingga selalu kebayang-bayang. Setiap dia menutup aurat seseorang, kebayang-bayang. Itu biasanya diingatkan oleh syaitan tadi. Maka usahakan segera dihilangkan pikirannya, kemudian diruqyah. Mudah-mudahan dengan ruqyah Allah memberikan kesembuhan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afwan, ya dimaafkan. Ustaz, apa yang mesti kita lakukan apabila dipuji orang, terkadang pujian tersebut tidak ada pada diri kita, dan terkadang pujian tersebut tidak ada, masya Allah, tidak disebutkan masya Allah atau tabarakallah atau barakallahu fik. Adakah doa khusus atas pujian tersebut supaya kita tidak terkena ain atas pujian di atas? Syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Jemaah mulia kan, maka yang terbaik adalah diawali dengan dikir pagi dan petang. Dikir pagi dan petang itu, walaupun orang itu tidak mengucapkan masya Allah, Allah cukupkan dengan dikir pagi dan petang itu, akan terhindar dari itu. Nah, ada doa khusus, ada beberapa riwayat, cuma saya lupa hafal itu. Doa ini contoh Nabi SAW, beberapa riwayat. Bahwa ketika ada orang yang muji, kemudian kita bermohon kepada Allah agar terhindar dari apa yang mereka puji itu. Ya, cuma saya lupa hadisnya. Barangkali di kesempatan lain, mudah-mudahan bisa saya dapatkan hadis itu. Ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam.